Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal layla wan nahara waja'ala ikhtilafahuma ayatan lit-taqarrub ilayhi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Salatan antum wa illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai dengan hari ini. Semoga hidup kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jika ingin berharap berkat dan rahmat Allah seperti negara kita pernah memohonkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi dari dulu keinginan luhur untuk merdeka itu sudah sangat kuat. Hanya yang menjadikan itu kemudian menjadi terbuka atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jika kita ingin mendapati rahmat dan berkat itu dalam kehidupan rumah tangga, rahmat nanti hadir untuk melengkapi sakinah dan mawaddah. Kan disebutkan di Quran surah ke-30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mustahil ada sakinah kalau tidak ada rahmat di dalamnya. Mustahil mawaddah itu bisa berkah kalau tidak ada rahmat di dalamnya. Demikian dalam kehidupan bermasyarakat, penting mendapatkan rahmat. Karena itu hubungan antar umat Islam, hubungan muamalah dalam Al-Quran dihiasi dengan rahmat. Allah berfirman di Quran surah ke-48, Al-Fatih ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء itu juga bentuk jama' turunan derivasi dari kata rahmat. Kehidupan di muka bumi bahkan alam tidak akan berlangsung dengan baik kalau Allah tidak menurunkan rahmatnya. Maka Allah memiliki sifat untuk memberikan rahmat bagi seluruh makhluk. Sifat umumnya pemilik rahmat bagi seluruh makhluk disebut dengan Rahman. Maka dengan sifat Rahman ini Allah berikan rahmat bermacam-macam bentuknya pada hamba-hambanya, khususnya manusia. Ada rahmat berupa kesembuhan dari penyakit. Ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah sembuh dari penyakitnya, maka kemudian didorong dengan itu ia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang sakit fitrahnya akan menyebut nama Allah, hati membimbing pada lisannya untuk menyebutkan. Ya, semakin tinggi penyakit, semakin cepat disebut. Karena sifat penyakit itu diturunkan, sesungguhnya bukan ingin membuat hamba menjadi sakit, tapi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangankan sakit masuk rumah sakit, bahkan ada yang terpleset yang disebut Allah, astagfirullah, ya Allah. Nah, kalimat-kalimat itu fitrah karena mengalir dari hati diteruskan ke lisan. Ada rahmat bentuknya hidayah. Ya, bagi orang-orang yang terlahir dalam keadaan fitrah tapi mendapatkan pengaruh-pengaruh di lingkungan sehingga menjauh bahkan tidak kenal dengan Allah, maka oleh Allah diperkenalkan kembali rahmatnya, diperkenalkan namanya. 5 kali disebutkan dalam sehari, dari bangun tidur sampai mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur, mencakup di waktu-waktu utama. Dari mulai bangun tidur masuk subuh, ya, ke siang ada zuhur, menjelang sore ada asar, sore hilang, menjelang malam datang maghrib, mau tidur datang isya, Maka diingatkan nama Allah berputar di setiap waktu untuk memberikan satu hidayah bagi yang menjauh dari Allah supaya mendekat, yang bermaksiat supaya taubat, yang belum kenal Allah karena pengaruh lingkungan supaya mendapatkan hidayah dan bersyahadat kembali mendekat kepada Allah. Karena itu saat memperkenalkan namanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebut dengan azan. Azan secara bahasa diartikan panggilan. Tapi dari akar kata seakar dengan kata udhun. Jama' udhun, azan. Udhun itu telinga. Jama'nya azan. Jadi kenapa lafaz ini disebut dengan azan? Di antara maknanya adalah karena lafaz ini akan selalu didengar oleh orang yang masih punya pendengaran yang melekat di telinganya. Nah, karena itu kalau kita teliti lafaz adhan, itu satu-satunya lafaz di muka bumi yang berputar tak pernah berhenti. 24 jam berputar. Nah, karena itu selalu dalam setiap tempat itu ada perbedaan waktu. Ini beda 1 menit dengan kota lain, beda 2 menit, beda 3 menit, 4 menit. Kenapa beda? Selesai adhan kota Bekasi, adhan Kabupaten Bekasi. Selesai Kabupaten Bekasi, adzan Cikarang. Selesai Cikarang, tembus sampai ke Bandung, terus ke Jawa, terus ke Sumatera. 24 jam itu berputar. Mesir selesai adzan, kemudian Libya adzan. Libya selesai adzan, Tunisia adzan. Tunisia selesai adzan, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Selesai itu Perancis adzan. Italia sebelumnya Mediterania. Berputar 24 jam. Ini kalau buatan manusia, mustahil bisa begini. Tapi karena Allah yang sudah atur untuk memberikan hikmah dalam kehidupan, maka terjadilah seperti itu. Bayangkan satu-satunya lafaz di muka bumi yang 15 abad gak pernah berhenti 24 jam. Itu azan. Apakah dengan tanda itu kasih belum yakin kita dengan Allah? Makanya setelah tanda itu diperkenalkan kemudian, muncul dorongan untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukankah setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar? Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Ya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu hidayah. Karena itu tidak sedikit orang kemudian mendengar lafaz adhan, ingat kembali kepada Allah. Fitrahnya membimbingnya untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sering mengajak dalam mengawali setiap pertemuan, kita awali dengan doa. Untuk menguatkan sinyal itu cepat sampai ke dalam jiwa-jiwa saudara-saudari kita, sehingga lebih cepat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mau bersyahadat. Setidaknya sebelum wafat untuk kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah yang mulia insyaAllah. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga sampai maghrib di Jumat ini, di malam mulia ini, yang belum mendapatkan hidayah insyaAllah diberikan oleh Allah dentuman hidayah kepada jiwanya dan bisa bersyahadat, dan mudah-mudahan berkumpul kembali dengan kita semua di surga dengan Rasulullah SAW. Ya, baik keluarga kita, tetangga kita, dekat ataupun jauh. Alhamdulillah dengan doa-doa itu, setiap pekan ada di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang datang untuk bersyahadat. Bahkan kemudian terakhir sampai ke Jepang, dua orang bersyahadat di sini. Sebelumnya ada dari Austria, menyusul kemudian ada dari Belanda. Jadi kalau orang dari Austria, Belanda, Jepang saja mau bersyahadat, mudah-mudahan yang dekat-dekat pun dikumpulkan bersama kita insyaAllah. Ya. Malam ini berita baiknya juga insyaAllah, mengawali kajian ini dengan doa kita bersama, akan ada yang bersyahadat masuk Islam kembali ke fitrahnya dari saudari kita yang lahir di Semarang, ya, kemudian sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Malam ini akan bersyahadat beliau adalah Mbak Eka Fitri Wulandari. Ya, assalamualaikum Mbak Eka, terdengar suara saya? Iya, waalaikumsalam Pak Ustaz. Oh, masya Allah sudah jawab. Terlihat tidak apa-apa ya, kalaupun tak nampak, yang penting hati kita tersambung. Wah, bikin status. Baik, Mbak Eka betul mau masuk Islam? Iya, betul Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa agama sebelumnya? Kristen Protestan. Kristen Protestan, baik. Yakin mau masuk Islam? Iya, yakin Pak Ustaz. Baik, Mbak Eka, saya mohon maaf ingin menyampaikan dulu pesan-pesan dalam Al-Quran, dan ini hanya ditemukan dalam Islam. Pesan-pesan ini untuk memberikan kenyamanan saat akan memeluk Islam, sehingga tidak ada tekanan-tekanan, paksaan-paksaan, dan mengalir dengan penuh keikhlasan. Siap Mbak Eka? Baik Pak. Baik, yang pertama pesan dari Al-Quran nanti ditemukan jamaah sekalian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Ya, sebelah kiri paling bawah di mushaf. Tidak boleh ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan sedikit pun dalam ad-din. Ad-din yang dimaksud al-Islam. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Maka yang pertama, ini mencakup bagi setiap orang yang masuk Islam, mesti dipastikan dulu amanat dalam Al-Quran apakah ada unsur paksaan atau tidak, karena berdosa dalam Islam memaksa seseorang untuk masuk Islam, baik paksaan halus, ya maaf, misal ada musibah, gempa kah, banjir kah, longsor kah, gempa dengan banjir atau tsunami, tiba-tiba ingin memberi bantuan tapi syaratnya mesti masuk Islam, itu tidak boleh. Ya, ayo kalau masuk Islam saya kasih mie instan misalnya kan, atau kasih sarung. Nah, syahadat tidak senilai mie dan sarung, ya. Saya mau tanya sebentar Mbak Eka, ada yang paksa? Tidak ada, Pak. Yakin? Mau pikir-pikir dulu? Tidak. Tidak, ya. Baik. Tidak ada yang menjanjikan sesuatu? Tidak, Pak Ustaz. Baik. Misalnya kalau masuk Islam nanti nikah dengan saya, ada yang begitu? Tidak, ya. Baik, alhamdulillah. Dua, baikkah orang tua masih ada? Masih, Pak, lengkap. Lengkap, baik. Agamanya apa? Kristen Protestan. Baik. Sudah tahu mau masuk Islam? Iya, Pak. Baik. Diberi izin? Iya. Masya Allah. Baik, Mbak Eka, ini hanya ada dalam Al-Quran. Nanti teman-teman bisa buka di Quran surah ke-31, Luqman, ayat 14-15. Fokus di ayat 15-nya. Kalau ada anak masuk Islam, orang tua, ayah, ibu punya keyakinan berbeda, maka Mbak Eka mohon fokus, kata Al-Quran, jika nanti setelah bersyahadat didorong untuk kembali ke agama semula atau dipaksa untuk ikut ibadah kepercayaan lain, maka Mbak Eka wajib menolak tapi dengan cara yang sangat halus dan lembut. Siap? Baik, Pak Ustaz. Baik, tapi tolong catat ini, sekalipun berbeda agama, kata Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Perhatikan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun beda keyakinan, jangan putuskan hubungan kekeluargaan. Tetap berbuat baik. Kalau ada penghasilan, ada gaji, ada pemberian, bagi dengan orang tua. Kalau ada hadiah-hadiah yang baik, hadiahkan kepada kedua orang tua dan tetap berlaku adab yang baik. Boleh jadi itu jadi wasilah untuk mengenalkan Islam yang lebih baik. Siap? Iya, Pak Ustaz. Jadi kalau Anda masuk Islam tapi kasar pada orang tua, maka saya bersaksi tidak pernah membimbing Anda. Karena tidak begitu dalam Islam. Mesti berbuat baik. Tiga yang terakhir. Baikkah sudah belajar tentang Islam? Sedikit diajarkan oleh calon saya. Oh, baik. Nah, ada calonnya di sini? Bukan Adul ya? Oh ini baik, alhamdulillah. Baik Mas, tanggung jawab ya. Dijanjikan sesuatu enggak? Tidak, benar. Yakin? Baik, alhamdulillah. Mbak, nanti kalau sudah masuk Islam harus mau ibadah. Di Islam ada sholat, ada puasa, ada zakat. Siap? Siap Pak Ustaz. Yakin? Yakin. Sudah lihat ada orang sholat, baru maghrib sebentar sholat lagi itu. Siap? Baik ya, pelan-pelan. Dalilnya teman-teman Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, buktikan keimananmu kepada Allah, udkhulu fis-silmi kaffa, dengan menunaikan syariat dalam Islam dengan benar. Baik, kalau sudah siap, baikkah saya bimbing untuk masuk Islam? Cukup ikuti kata-kata saya. Tolong jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Yang penting diikuti dengan jelas dan baik, dan tolong dibacakan dalam hati supaya terasa kenyamanan dan kenikmatannya dalam kemudian mengucapkan kalimat syahadat dimaksud. Bismillah. Mohon diikuti pelan-pelan. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Hirrahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal ya Allah min ukhtina Ika fitiwulan dari islamaha, taqabbal ya Allah minha jami'a amaliha salihah ba'da shahadatiha. Allahumma kaffir 'anha sayyi'atiha waghfir laha dhunubaha wa'fu 'anha khathiyatiha bi shahadatiha ya arhamar rahimin. واهدي عائلتها وخاصة أمها وأباها يا رب العالمين ليدخلوا إلى الإسلام ليشهدوا أن لا إله إلا أنت ومحمد رسولك. يا الله anugerahkan kemuliaan kepada saudara kami Aikil Fitri Wulandari, terima syahadatnya, ampuni segala dosa-dosanya, hapuskan segala kesalahan dan maafkan kesalahan dengan syahadat yang telah ia ucapkan, dan mohon bimbing kedua orang tuanya ya Allah agar dapat bersyahadat seperti putrinya yang telah Engkau berikan hidayah. Allahumma anugerahkan kekuatan pada keluarganya untuk berjalan di jalan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhiqna bis salihin ma alladziina amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, anugerahkan bimbingan pada saudari kami untuk mendapatkan orang-orang saleh di lingkungan kehidupannya, dan satukan ia dengan orang-orang saleh saat kembali kepadamu bersama para nabi, para rasul, orang-orang baik, para siddiqin, para syuhada. Walhaqna ma'aha ya Allah, walhaqna ma'aha kama tuhibbu wa tarda. Ya Allah, dan sertakan kami ya Allah dengan hamba-Mu ini dalam segala kemuliaan yang Kau berikan dalam kehidupan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan selamat kepada para ibu, akhwat di belakang sudah mendapatkan saudari yang baru. Dan silahkan nanti belajar sebaik-baiknya tentang Islam. Insyaallah nanti satu masa kita akan buka sesi untuk mu'alaf yang bersyahadat khususnya di sini, supaya mendapatkan pencerahan-pencerahan dan penguatan keislamannya insyaallah. Kemudian nanti ada keterangan dari kami untuk bersyahadat, yang itu bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi jika dibutuhkan. Di Al-Ihsan itu tidak ada biaya untuk bersyahadat, tidak ada syarat-syarat yang lain. Ya, namun demikian nanti akan diberikan kesempatan untuk mengisi formulir dan diberikan bimbingan serta kelengkapan-kelengkapan ibadah insyaAllah. Kami kira demikian, dan kita akan berlanjut untuk meneruskan kajian kita dalam bahasan tafsir Al-Quranil Karim di surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Kita telah buka di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang kemuliaan Al-Quran, rumus-rumus cepat ilmunya dalam bahasan ulumul Quran, serta penerapan prakteknya pertama di surah Al-Fatihah. Nanti selesai Al-Fatihah, kita kembali lagi meneruskan ilmunya dengan kajian ulumul Qurannya. Kemudian bab selesai, kita masuk lagi ke Al-Baqarah. Jadi ilmu dengan praktek sejalan bersamaan, supaya tahu kaidahnya, bagaimana mempraktekannya. Saya ingatkan kembali bahwa Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah. Al-nya itu punya dua fungsi. Pertama, ma'rifah, sesuatu yang khusus untuk menunjukkan bahwa ini surah yang khusus. Kenapa disebut khusus? Karena surah ini khusus dibacakan dalam setiap salah. Tuftahu biha as-salah. Al-qiraah allati tuftahu biha as-salah hiya al-Fatihah. Karena itu, kalau Anda tak baca surah-surah yang lain, itu bisa menjadi sah salatnya. Tapi kalau tertinggal Al-Fatihah atau sengaja melewatkannya, itu bisa tidak sah salatnya dan menjadi bagian rukun dalam salat. Demikian alnya juga ma'rifah, karena surah ini khusus menjadi surah untuk membuka mushaf dalam Al-Quran. Jadi ketika kita akan membaca Al-Quran pada mushaf, mushaf itu adalah ayat-ayat Allah yang tertulis di antara dua jilid. Jadi isinya itu cuma firman Allah saja yang dituliskan. Ya, kalau sudah ada bahasa lain, terjemahan disebut tarjamah. Makanya mushaf dan tarjamah. Kalau ada penjelasan disebut tafsir, karena itu disebut tafsir Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran saja di dalamnya, kemudian dijilid oleh dua jilid, depan dengan belakang, maka itu disebut mushaf namanya. Jadi kalau dalam handphone, itu bukan mushaf. Ya, itu perangkat, jihaz, aplikasi, masuk. Tapi kalau sudah dibuka, dibacakan, jadi Al-Quran bacaannya. Karena Al-Quran itu sifatnya bunyinya. Dari Al-Qur'u, sesuatu bunyi yang didengar. Kalau dibacakan disebut qira'ah. Dibacakan berkali-kali tanpa bosan dan tanpa henti, disebut dengan Quran. Kalau khusus yang ini bukan yang lain, beda dengan yang lainnya, maka tambahkan al di depannya untuk ma'rifah. Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran? Karena ini satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah akan terus terdengar bacaannya, bunyinya dalam setiap kesempatan tanpa pernah kita bosan dalam mengungkapkannya. Karena itu kita pun hidup itu sehari 17 kali baca Al-Quran. 17 kali Anda bayangkan. Tapi enggak pernah ada orang bosan karena memang sifatnya punya mukjizat. Ini saya sering katakan, ini bukti lagi kebenaran Islam dan keagungan Allah. Tunjukkan pada saya kitab suci mana atau kitab yang dianggap suci sekarang di muka bumi yang dibacakan 17 kali dalam sehari dan enggak pernah orang bosan bacanya. Tunjukkan pada saya. Mustahil Anda temukan. Nah, ini bukti yang sangat meyakinkan bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab biasa, firman Allah. Karena sifat khalik dengan makhluk, saya pernah sampaikan, itu mesti beda. Gak boleh sama. Kalau makhluk sama sifatnya dengan khalik, maka setiap makhluk berpotensi menjadi khalik. Setiap hamba itu punya potensi jadi Tuhan kalau sifatnya sama. Karena itu ketika Allah kemudian menyebutkan sifatnya, maka jelas disebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama sedikit pun dengannya, maka mesti beda. Karena itu ketika Allah berfirman dengan manusia berkata, tuh, dari kalimatnya aja udah beda. Allah berfirman, manusia berkata. Tidak ada kemudian manusia berfirman. Adul berfirman, enggak ada. Ya, Adul berkata, Adi berkata, Dika berkata, Yadi berkata, Asep berkata, Stephen berkata, Kevin says. Ya, semua berkata. Tapi kalau Allah jelas berfirman. Jelas kalimatnya. Ya. Nah, firman Allah mesti beda dengan perkataan manusia. Di antara perbedaannya, dia punya sifat-sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat perkataan makhluk. Apa itu? Dibacakan terus-menerus dan gak pernah orang bosan. Itu Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran. 17 kali dibaca. Saya kan pernah katakan, Anda yang Muslim sudah 30 tahun, kalau dihitung balig, misal 10 tahun, berarti sudah 20 tahun baca Al-Fatihah. Ya, setiap hari 17 kali. Setahun 365 hari, 17 kali 365, berapa? Banyak, kalikan 20 tahun, berapa? Lebih banyak lagi. Tapi enggak pernah ada keluhan bahwa seorang pusing baca Al-Fatihah, enggak ada. Bahkan saat sakit yang dibaca Al-Fatihah juga. Anda bayangkan tuh, saat sakit yang dibaca itu juga. Jadi enggak pernah orang bosan, ini kalau bukan firman Allah, ini bagaimana bisa begini? Dan kalau orang punya akal yang masih sehat, itu mustahil itu meragukan kandungan Al-Quran. Yang kedua, alnya spesifik, ma'rifah, menunjuk khusus. Apa di antara khususnya? Kitab ini langsung dijamin oleh Allah akan mudah dihafalkan. 4 kali disebutkan jaminannya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Dan kalimatnya menggunakan zikr. Zikr itu perbuatan yang mengingatkan kita dengan Allah. Jadi ketika kita menghafal Quran, ingat Allah. Dan ditampakkan pada manusia, nih, saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian ingat akan kepadaku. Kalian akan ingat kepadaku, karena enggak akan sama firmanku dengan firman yang lain. Karena itu ketika Allah meminta orang ibadah, ujungnya ditutup dengan kalimat zikr. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah, sungguh saya ini Allah, tidak ada Tuhan yang sesungguhnya, yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata, tunaikan salat li dzikri, dzikrun. Supaya engkau ingat denganku. Berdoa, zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Dan berdoalah engkau minta kepadaku. Makanya ketika seorang berdoa, dia ingat Allah. Mustahil orang doa enggak ingat Allah. Ingat itu. Jangankan menghafal, baca Quran, itu Anda pasti ingat Allah. Baca Quran, itu ingat. Kalau enggak ingat, mustahil baca. Makanya Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Anda baca-baca. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ingat Allah. Karena itu perbuatannya disebut zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Wadhku fa'idha qadaitumus salata fadhkurullaha. Maka jika telah tuntas Anda mengerjakan sholat, sebutlah nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi ketika Al-Quran dibuat mudah oleh Allah, kata Allah supaya kalian tuh ingat saya yang Tuhan, bukan kalian yang Tuhan. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini, bahkan yang dianggap suci sekalipun yang mudah dihafal seperti Al-Quran. 6236 ayat, 52.000 kosakata, 114 surah, 30 juz dihafalkan oleh yang tua, yang muda. Yang kecil, yang besar. Yang melihat dan tak melihat. Tak melihat bisa hafal Quran. Yang sehat otak dan lumpuh otak. Lumpuh otak hafal Quran. Di mana teori manusianya bisa begitu? Anda menghafalkan bacaan manusia saja, belum tentu bisa. Ini firman Allah. Jadi kalau bukan ini benar dari Allah, mustahil bisa begini. Jangankan yang banyak seperti tadi, 24.000 kosakata. Bisa enggak sempurna dihafalkan? Ingat ya, bukan hafalan biasa. Panjangnya, pendeknya, benarnya, tipisnya, tebalnya. Al-Quran kan ya sembarangan. Ya awas, hati-hati. Alif, lam, mim. Ada panjangnya, pendeknya. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Beda. Beda dengan alam, tulisan sama. Tulisan sama. Kalau harakat dibuang, alif, lam, mim dengan alam, tulisan sama. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada beda pembacaannya. Satu alif, lam, mim. Kedua alam. Tulisan sama. Zaman Nabi belum ada harakat. Harakat baru muncul setelah 150 hijrah. 150 hijrah setelah kemunculan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Diinisiasi sebelumnya oleh Abul Aswad Ad-Duali. Atas isyarat dari Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa karamahullahu wajha. Jadi bayangkan, kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Ada panjangnya, sempurna. Panjangnya, pendeknya, ikhfanya, izharnya, hukum nunnya ada 5. Ya, hukum nunnya aja ada 5, bayangkan. Ada iqlabnya, ilham birunna, bila gunahnya, izhar kemudian mutlak, ya. Ada ikhfa'nya, ada al-halaqinya, banyak. Anda bayangkan, tunjukkan pada saya kitab mana yang dibaca secara sempurna, hafal dengan panjang, pendek, makhraj, sifat huruf dengan sempurna, kecuali Al-Qur'an. Dan yang kedua, al-nya juga berbentuk istighraq. Sesuatu yang umum komprehensif. Seakan Allah ingin memberikan pesan bahwa Al-Fatihah bukan sekedar surah yang istimewa dari segi penempatannya di mushaf, dari segi perbandingannya dengan kitab lain yang dianggap suci, tapi juga ia istimewa karena setiap ayatnya kalau dibacakan dengan benar, maka dia akan memberikan pengaruh semua kebaikan dalam aspek seluruh kehidupan kita. Jadi kalau Anda paham Al-Fatihah dengan benar, Al-Fatihah, Fatihah pembuka segala bentuk kebaikan, al untuk semua jenis aktivitas. Kalau ingin dibuka rizkinya dengan cepat, maka Anda paham Al-Fatihah dengan baik, rizki akan terbuka dengan cepat. Orang sakit, paham Al-Fatihah dengan baik, maka akan diberikan kesembuhan dengan cepat. Kalau Anda ingin rahmat, Al-Fatihah paham dengan baik, dibuka rahmat dengan cepat. Maka rahasia Al-Fatihah, karena itu disebut Ummul Kitab, Ummul Kitab induk dari semua surah dan ayat Al-Quran, karena di dalamnya terdapat rahasia untuk membuka semua jenis kebaikan dalam hidup kita. Nah, kita sudah sampai ayat yang keempat. Di ayat kelima ini, inilah bagian dari rahasia yang akan membuka segala jenis kebaikan tadi yang telah kita utarakan di awal mukaddimah kita. Jadi saya minta Anda fokus pada bahasan ayat kelima ini, karena disinilah di antara inti ayat Al-Fatihah yang akan membuka segala jenis kebaikan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Setelah itu kemudian kita sambungkan ihdinas siratal mustaqim, dan akan ada penekanan di dalamnya. Saya akan bacakan kitab karena uraian bahasanya selesai di pembahasan yang telah lalu kita uraikan. Karena itu kita akan masuk kepada bagian penting pada penunjuk-penunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan dulu bagian kitabnya. kita kembalikan ke tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti kita bandingkan lagi dengan Al-Jalalain, Al-Maradhi, ya. Kemudian nanti ada Asy-Sya'rawi yang modern, Tahlil wa Tanwir, Al-Alusi, Ya Ruhul Ma'ani Ya Alusi, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, supaya nanti keragaman tafsir ini kita bisa ketahui bagaimana isinya dan perbandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a as-sab'atu wal jumhuru bi tasydidil ya'i min iyyaka. Bacaan yang populer dan benar yang dibenarkan oleh 7 ragam bacaan disebut qira'ah sab'ah. Pekan lalu ada Syekh Mahmud Adas di sini, ahli asyrah qira'at 10 bacaan. Ya, jadi ada 7 bacaan disebut mutawatir. Ya, qira'ah mutawatirah. Mutawatirah itu disepakati seluruhnya langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing malaikat Jibril, dan itu sah, bukan hanya dibacakan dalam Quran tapi digunakan dalam salat. Ya, ada 7 jenis qiraatnya. Setiap 7 qari'nya nanti mempunyai 2 murid untuk menyebarkannya. Ya, misal kita bacakan riwayat Hafs dari Asim. Asim. Nanti ada misalnya Qalun dan Warash dari Nafi'. Ada misalnya Khalad dengan Khalaf dari qiraat Hamzah. Ya, nanti ada 7 jenis. Ketujuh-tujuhnya ketika membaca Iyyaka na'budu, maka bacaan iyanya, ya, bacaan iyanya bitasydidil ya'i min iyyaka. Bacaannya pakai tasydid, iyyaka. Jadi bukan iyyaka. Awas, hati-hati, karena kalau Anda salah baca, nanti salah makna. Salah baca, salah arti. Ya. Cinta dengan cita, beda kan? Ya, saya mencintaimu. Ya, saya citamu. Aku punya cita. Kalau 2 kali disebutkan aku punya cita-cita, ya kan? Nah, aku punya cinta-cinta, beda kan? Ya, Anda bertemu dengan istri Anda, Anda katakan, "Mama, dari kecil saya sudah punya cita-cita." Dengan yang kedua, "Mama, dari kecil saya sudah punya cinta-cinta." Nah, beda artinya. Lain kan? Nah, sama dengan iya dengan iya, itu beda. Ya, iya dengan iya. Bismillah. Iya. Ada tasydidnya ini? Ya. Ibu kelihatan, Bu? Kelihatan. Ya, bagus. Ah, dengan begini, iya. Ah, iya. Awas, awas, awas. Ikhwan khususnya, laki-laki yang mengimami. Anda mengimami dalam sholat, semua yang qiraat 7 sepakat. Jumhur, jumhur itu semua mayoritas sepakat. Bacaan pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Anda beda sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah. Jumhur ahli qiraat sepakat, Anda beda sendiri. Nah, ini menunjukkan bukan ada alternatif, Anda yang salah. Terdapat perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat, ente yang belum tahu, gitu kan? Paham ya? Baik. Wa qara'a 'Amr ibn Fayyid bi takhfifihima ma'al kasri wa hiya qira'atun syadzah mardudah. Ah, ini ada yang baca tanpa tasydid. Harakat hamzahnya kasrah. Tadi yang iyaka. Iyaka. Jadi kalau kita baca pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca enggak pakai tasydid, kata Ibnu Katsir. Siapa namanya? Namanya Amr bin Fayyid. Amr bin Fayyid. Ya, bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang pertama yang mempopulerkan bacaan tanpa tasydid. Cuman ingat baik-baik, syadzatun wa mardudatun. Itu bacaan rusak dan tertolak. Nah, ini tidak dibenarkan bacaan itu dipakai khususnya dalam sholat. Di bacaan biasa saja Al-Quran tidak dibenarkan, apalagi dipakai dalam sholat. Orang pertama yang baca itu adalah Amr bin Fayyid. Mungkin itu menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, sampailah kemudian ke Bekasi, ya? Sampai kemudian ke Chicago, sampai ke Chicago, sampai ke Singapura, sampai ke Singaparna, ya? Baik, dan sebagainya. Itu orang pertama kali yang baca, namanya siapa? Amr bin Fayyid. Bismillah. Ini Amr. Nah, kalau dibaca begini, Amr namanya. Kalau wawunya hilang, bacanya Umar. Ingat ya? Ini siapa? Amr. Kalau yang ini? Umar. Apa namanya? Kalau begini? Hah? Amir. Amir. Apa? Amir. Kalau begini? Umar. Tuh, Umar. Kalau pakai alif lam, al-umru, umur. Jelas ya? Kalau pakai tak di ujungnya, umrah. Ya, baik. Kalau begini, ain, mim, kemudian mim. Baca. Ya, umam. Ya. Apa artinya? Enggak ada artinya. Ya. Nah, ini Amr bin Fayyid. Fayyid. Ya. Ini orang yang pertama membacakan bacaan iya tanpa tasydid dan disebutkan, disepakati bacaannya syadzah. Ya, bacaannya rusak, tidak benar, dan mardudah, tertolak, tidak dibenarkan membaca demikian. Jadi kalau lisan kita terbiasa membaca, karena tidak tahu, kalau tidak tahu, itu ma'fu anhu. Ya, diangkat, dimaafkan. Tapi setelah tahu, maka tambahkan tasydid, jangan diulang kembali. Kalau sudah tahu, dibaca sengaja kemudian tanpa tasydid, maka berdosa hukumnya, tidak sah al-fatihahnya, dan harus diulang. Kalau dibaca dalam sholat, tahu pakai tasydid, sengaja enggak pakai tasydid, kan? Sengaja misal dia tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sengaja enggak pakai tasydid iyyaka na'budu, maka satu berdosa dia, yang kedua batal salatnya dan dia mesti berwudu mesti mengulang kembali salatnya, mengulang salatnya, bertobat kepada Allah dengan istighfar, kemudian dia mengulang salatnya. Jelas sampai sini? Baik. Kita sebentar jeda untuk menunaikan salat Isya berjamaah, setelah itu baru kemudian kita lanjutkan dengan paparan-paparan seterusnya, dengan ilmu-ilmu yang insyaAllah memberikan pemanfaatan bagi kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bosan untuk mengingatkan agar kita membiasakan setelah selesai beramal sekecil apapun itu untuk berdoa. Ada penghafal Quran, sebelum menghafal ia berdoa agar Allah mudahkan hafalannya. Setelah selesai menghafal, ia pun berdoa agar dengan doa itu menjadi wasilah untuk mencapai kemudahan-kemudahan yang ia ingin harapkan. Wasilah ini disebutkan dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 35. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa itu bentuknya ibadah. Ya, orang takwa, kalau satu orang disebut taqi, Nabi Yahya alaihi salam disebut taqi oleh Al-Qur'an. Quran surah ke-19 Maryam. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 15, itu berbicara tentang Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria alaihi salam. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa kana taqiyya. Hey Yahya alaihi salam, khudzil kitaba biquwwah. Berpeganglah engkau pada pedoman Alkitab yang aku turunkan kepadamu. Berpegang dengan kuat. Jadi kumpulan firman-firman Allah itu disebut dengan Alkitab, susunan yang sempurna ya. Karena itu Al-Quran pun disebut Alkitab, karena berisi kumpulan dengan sempurna. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Sedangkan orang yang berpegang teguh pada Al-Kitab, dalam konteks sekarang Al-Qur'an. Jadi kalau dulu Nabi Yahya ada Al-Kitab khusus di masa itu, Nabi Musa alaihi salam Taurat, susunannya disebut Al-Kitab. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Ya, paling kiri, agak ke atas. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda li bani Israil. Wa atayna Musal kitab, kami berikan Musa alaihi salam Alkitab, namanya Taurat. Ya, wa ja'alnahu huda li bani Israil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan susunan-susunan firman Allah. Alkitab namanya apa? Al-Qur'an. Karena itu ketika Allah menyebutkan nama khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, diberi nama Alkitab itu dengan Al-Qur'an. Qur'an surah ke misalnya 2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Qur'an. Di namanya bisa berbeda, semua firman Allah susunannya punya nama umum yang sama. Kan? Nah, orang kalau sudah berpegang teguh pada Al-Qur'an, Nabi Yahya Al-Kitab, Nabi Musa Al-Kitab, Nabi Isa Al-Kitab, namanya Injil, Nabi Muhammad Al-Kitab, namanya Al-Qur'an, maka cirinya adalah wa atainahul hukma sabiyya. Maka Allah akan berikan kepadanya hikmah, kumpulan hikmah. Hikmah itu bisa pengetahuan, bisa tindakan yang bijak, kata-kata yang baik, tindakan yang baik. Makanya orang belajar Al-Qur'an itu dapat hikmah. Dan fungsi Nabi Muhammad ketika menerangkan Al-Qur'an itu membawa hikmah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat Al-Qur'an, wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kandungan Al-Qur'an Al-Kitab wal hikmah. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Hikmah, hikmah itu bisa ilmu ya, wa atayna luqmanal hikmah, ilmu ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang diberikan hikmah, ilmu maksudnya, maka dia mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu dibandingkan dengan harta, lebih milih ilmu daripada harta, karena dengan ilmu dapat harta ya kan, dengan ilmu bisa mencari harta. Dengan harta belum tentu mendapatkan ilmu yang baik. Anda ijazah bisa dibeli, misal. Itu langkah yang keliru. Langkah yang keliru. Tapi harta bisa dilayani dengan pengetahuan. Harta dibawa-bawa, berat bawanya. Ilmu dibawa ringan. Harta tidak dibawa sampai ke alam kubur. Ilmu dibawa sampai ke alam kubur. Jelas ya? Itu ilmu. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan hikmah, artinya pengetahuan. Hikmah bisa tindakan yang baik. Kata-kata yang baik, hikmah. Pandangan yang baik, hikmah. Sikap yang baik, hikmah. Jadi kalau orang sudah berpegang teguh pada Al-Quran, maka kata-katanya jadi baik. Loh, itu maksudnya. Makanya Yahya AS ketika berpegang teguh, khudil kitaba biquwwah, pegang teguh dengan kumpulan firman Allah dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna. Kalau tangan sudah baik, kaki sudah baik, mulut sudah baik, telinga sudah baik, maka dapat hanan, kelembutan. Hananan min ladunna. Maka dia mendapatkan sifat lembut dari kami. Tuh, ini Masya Allah, ahli Quran itu begitu. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, akan merubah diri Anda jadi baik. Lisan Anda jadi lembut, pandangan jadi lembut. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, lisan jadi kasar, Al-Quran mana yang Anda pelajari? Hah? Makanya di Quran itu, dididik lisan kita berkata baik. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, la yashar qawmin qawm, jangan saling mencela. Tuh, awas. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ya, gosip, gibah. Ya sebut aja dengan nama yang jeleknya, yang benarnya, yang realnya. Gibah ya gibah. Jangan dikemas dengan nama baik. Gibah jadi gosip gitu kan? Seakan-akan dikemas jadi baik. Ketika kemasannya bagus, barang jelek pun kalau dikemas bagus laku. Laku tuh. Ya. Minyak babi dikemas dengan kemasan madu. Oh, Masya Allah. Menipu sifatnya. Kelihatan enggak bagus, cuman karena kemasan bagus jadi. Handphone 3315 casingnya pakai iPhone. Kalau orang cuma lihat casing jadi bagus. Banyak maksiat sekarang dikemas sehingga kemasannya jadi bagus. Karena kemasan bagus laku di pasaran. Gitu kan? Malingnya maling dikemas jadi koruptor. Jadi kayaknya kemasannya beda, levelnya tinggi gitu. Ya, kayak gelar S1, S2, S3. SD maling, S3 koruptor. Agak beda, sama-sama maling gitu kan? Ya, yang malam berkeliaran perempuan sebut dengan namanya. Ini dikemas jadi nama-nama binatang yang lucu, lembut, kupu-kupu malam. Ya. Itu jadi persoalan. Yang keliling laki-laki, yang kena buaya, buaya darat nih. Buaya aja enggak begitu. Ya. Ini jadi persoalan tuh di sini. Jadi banyak maksiat dikemas dengan cara yang baik, sudah kemasannya bagus, teori agama dipakai di situ. Sabar itu praktek kebaikan, taat. Sekarang sabar dipakai maksiat. Anda bayangkan. Saya pernah kasih contoh. Tiga orang pencuri itu. Satu pimpinannya, dua trainer seniornya, yang pertama baru daftar. Ini maling baru. Pengen nyuri motor. Yang baru praktek tuh diamatin sama trainer sama bos dari jauh. Ya kecepatan cuma sedetik, dia sampai 3 detik belum selesai. 3 detik, susah nih bos, sabar, terusin, sabar. Anda bayangin. Ini ada orang maksiat aja sabar sekarang. Nonton bola, sabar malam. Nonton bola tuh bisa sabar, Anda bayangkan. Bahkan penjudi nunggu menit terakhir, sabar. Sabar aja dulu, ntar bagian terakhir injury time. Anda bayangin, kenapa Anda yang tahajud gak sabar? Kenapa Anda yang puasa gak sabar? Kenapa Anda menghafal Quran gak sabar? Sabar kawan. Sabar, karena memang dunia ini tempat capek, ntar di akhirat istirahatnya. Di alam kubur istirahat, sampai gak ada orang bisa bangunkan lagi. Istirahat, silahkan yang lama istirahat. Gak akan bangun demi Allah saya katakan. Ya. Istirahat yang panjang, sekarang gak apa-apa capek juga. Lagi tidur bangunin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun, bangun aja dulu. Bangun dulu aja. Ya Isya, Maghrib capek tiduran, dibangunin, bangun aja dulu, bangun. Ntar ada saatnya gak bangun lagi. Di situ silahkan istirahat yang panjang. Ya kalau pengen cepat-cepat silahkan. Kan? Cuman gak bisa milih. Saya tuh sampaikan ini penting supaya kita bisa mengukur. Kita ini benar gak berislam sampai dengan malam ini? Benar gak mengamalkan Al-Quran? Benar gak kembali pada Al-Quran? Jangan-jangan Al-Quran minta kita ke timur, kitanya ke barat. Kata Quran, John jangan gosip. Ente gosip. Saya enggak Ustaz, bagus. Gak seperti itu tuh ibu yang itu tuh. Ya sama aja. Jelas ya? Ah, taqi itu satu orang. Wa kana taqiyya. Kalau banyak muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Muttaqin itu cirinya ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq ibadah, salat ibadah. Nah, rumus ibadah itu ibadah bagian dari takwa. Takwa itu rahasianya di antaranya dalam Al-Qur'an itu wasilah untuk memohon kepada Allah agar mengabulkan apa yang kita mohonkan. Itu rumus. Tadi rumusnya di Al-Ma'idah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah beriman kepada Allah, ittaqullah, coba kamu tingkatin tuh takwanya. Deketin Allahnya. Anda pengen harta, yang punya harta itu Allah, karena itu disebut Ar-Razzaq. Kenapa Anda enggak dekati Allah yang punya harta itu? Anda pengen ilmu, yang punya ilmu Allah Al-Alim. Kenapa enggak Anda dekati Allahnya yang punya ilmu? Kan rumusnya begitu. Orang yang punya, kita dekati supaya dapat bagian dari apa yang ia punya. Allah punya segalanya, dekati pemiliknya. Supaya ia membuka kepada Anda segala pintu kemudahannya. Bagaimana jalan mendekat kepada Allah? Ittaqullah, tingkatkan takwa ibadah. Makanya orang dulu itu banyak yang ibadah, pasca ibadah dia memohon kepada Allah. Bahkan saat sedang ibadah minta. Tu Nabi Zakaria kan punya anak Yahya, minta dalam ibadah. Belum selesai ibadah udah dikabul. Quran surah ke berapa? 3. Ayat ke 38. Minta tuh, minta keturunan dalam sholat. Anda bayangkan. Ya hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata aku enggak mungkin punya keturunan karena mereka melihat istriku punya keterbatasan. Secara klinis dia sudah menufus, secara medis dia difonis mandul. Kata manusia yang enggak mungkin, tapi hamba percaya engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah namanya Wahhab. Pemberi tanpa batas. Minta dengan amr li talab, memohon. Habli, mohon ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sifatmu yang tak punya batas. Zurdiyatan tayyibah, min ladungka, dari sisimu saja. Saya percaya kepadamu, orang lain sudah enggak saya dengar ya Allah. Itu rumus dari Quran. Kalau ada orang menghukumi Anda dengan sesuatu terbatas, ini udah enggak bisa Pak, ini enggak mungkin Pak, ini mustahil Bu. Kalau ada kalimat itu tanda pertama dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera cari amalan mendekat kepada Allah, karena Allah memberi kabar gembira, ingin mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara manusia. Itu cara bacanya. Cuma mesti yakin, karena kaidahnya dibuat dengan la raiba fi. Kalau Anda gak yakin, sedikit aja ragu, gak akan dapat. Mesti yakin, full keyakinan dalam hati kita. Full keyakinan. Kalau sudah full, dapat. Makanya ketika Nabi Zakaria memohon dengan penuh keyakinan dalam sholatnya, innaka sami'un du'a. Engkau pasti, pakai inna tuh. Inna itu kan kalau di ilmu nahwu kita ngaji, inna harfu nasbin wa tauqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa tauqidin. Inna itu huruf yang menunjukkan makna nasab. Nasab itu kalau harakat fathah harakatnya. Tapi di ilmu bahasa, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah. Pum. Sehingga sulit untuk dicabut. Sulit. Nasabah namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu mesti tancapkan dalam hati kita dengan kuat. Jangan ragu. Makanya orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu, pakai inna di depannya. Ya. Huwa ya'ti hadzal masa. Orang itu akan datang sore ini. Ah, masa? Kif? Gimana? Innahu ya'ti hadzal masa. Saya yakin dia akan datang sekarang. Ya. Uhibbuk. Aku mencintaimu sayang. Gombal. Inni uhibbuk ya inna. Sungguh inna, aku mencintaimu. Namanya inna misalnya. Ya. Inna, ini sungguh aku, ini uhibbuk ya ummi, saya mencintaimu ibu. Ini uhibbuk ya abi, aku mencintaimu ayah. Fa idza ihfadzal Quran, kalau engkau cinta denganku ya anakku, hafalkan tanpa engkau berikan mahkota padaku di hari kiamat. La ahtaju bi ferarika, wala bi lamborghinika, wala bi lamborghituka. Wa innani asyaqqu hubban wa asyaqqu mahabbatan lil husul tajil Quran. Sungguh aku enggak butuh dengan Ferrarimu. Sungguh aku tidak butuh dengan Lamborghini-mu, juga Lamborghini-mu. Ya aku inginkan engkau berikan mahkota dengan tanganmu yang aku rawat sejak kecilmu di hari kiamat saat aku kembali kepada Rabb kita semua. Katakan itu dalam setiap mau tidurnya, bisikan di telinganya. Sehingga itu terngiang dalam benaknya dan masuk ke dalam jiwanya. Dan Anda akan merasakan kebahagiaan tertinggi sejak ia menghatamkan Al-Qur'annya. Sebelum Anda berpulang kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, sujud Anda syukur. Saya lihat, saya sering terharu kalau lihat anak-anak sedang karantina selesai, ibunya datang, bapaknya datang, semangat disupport itu. Habis itu ada yang telepon, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat. Muliakan diri Anda dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihi alwasilah, cari wasilah dengan takwa. Ini saya sering dapatkan nih banyak kertas masuk. Mungkin ribuan kertas masuk itu. Masuk. Masalah semua. Jadi ya saya ini memang objek masalah. Datang. Alhamdulillah. Memang tugasnya begitu. Kalau enggak mau begitu jangan jadi ustaz gitu kan. Datang. Cuman persoalannya, Anda ini kebanyakan belum mendekat kepada Allah. Ya kuncinya kan sederhana. Dekati dulu Allahnya. Yakinkan pada diri kita. Salah satunya apa? Dengan ibadah. Makanya ibadahnya maksimalkan. Begitu maksimal, pasca ibadah, doa. Biasakan berdoa. Doa. Nabi itu berdoa. Pasca salat itu berdoa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Doa. Habis zikir, doa. Kalau sedang gelisah, doa. Minimal sebut nama Allah. Kata Allah, "Fadhkuruni." Quran surah kedua ayat 152. Ya paling kanan sebelah bawah, sebut aku. Sebut aja dulu. Siapa? Bagaimana aku menyebutmu ya Allah? Di tafsir di Quran surah 17 ayat 110. Kulit Allah, paling singkat sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba biasakan nih. Saya juga sama mempraktikkan. Guru-guru saya menyampaikan. Kalau sedang dibisikin pikiran buruk, orang maksiat mau tobat, ada pikiran-pikiran buruk, dorongan-dorongan keburukan, prasangka buruk, ingin berbuat maksiat, sebut dalam hati kita latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar 181 kali. Ah itu zikir tuh. Ada ijazahnya tuh, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar 181 kali. Minta. Sampai zikir itu menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati ini, maksiat akan keluar. Karena orang kalau sudah ingat dengan Allah, enggak akan pernah ingat dengan maksiat. Orang kalau sudah ingat dengan Allah, maka yang buruk keluar. Ini kebanyakan orang berbuat maksiat itu karena enggak ingat Allah. Kalau koruptor ingat Allah, enggak akan korupsi. Kalau pencuri ingat Allah, enggak akan mencuri. Enggak ada orang mencuri pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kotak infak nih. Supaya sah di masjid itu kan enggak bisa. Semua pasti kalau ingat Allah itu mustahil. Kalau ingat itu berarti ingat dosa, ingat pahala. Kalau dosa neraka, pahala surga. Dan surga terbesar, maksudnya pahala yang paling besar diberikan adalah ketika salah satunya di antara yang sekian banyak, pahala itu paling banyak ketika orang terdorong maksiat kemudian dia menghentikan dan menjauhinya. Itu pahalanya banyak banget tuh. Banyak banget. Hanya ada pernah seorang paman ingin menzinahi keponakannya. Jadi dia rentenir itu. Udah lama tuh. Wah, itu zaman lebih dari 15 abad yang lalu. Di renteng yang sekarang telat tuh, terlambat ya, baik yang online, hati-hati tuh yang online tuh, ojol tuh ya. Apa pinjol bukan ojol ya. Sekarang banyak ada ojol, ada pinjol, ada benjol kan, lain-lain tuh. Yang pinjol-pinjol itu rentenir tuh, hati-hati tuh. Ya, saya sedang ngobrol itu, saya lihat itu sampai sekarang 4 triliun. Anda bayangkan tuh yang terjebak dengan itu, hati-hati, hati-hati. Ya, banyak kata-kata manis kata Al-Qur'an itu padahal ujungnya itu membawa racun. Quran surah kedua ayat 204. Paling kidul khisam. Anda akan temukan sebagian dari manusia kalau berbicara kata-katanya cantik, kalimatnya menarik, kalau iklan itu begitu memikat hati, ya ajakan-ajakannya bagus, wa yushidullaha ala ma fi qalbi, sebagian bahkan ada yang menyebut-nyebut Allah, orang dibelar potong-potong ayat Al-Qur'an, ada yang bawa-bawa hadis tapi maknanya diselewengkan, bikin tulisan-tulisan ilmiah gitu kan, karya ilmiah tapi isinya menyelewengkan makna-makna firman Allah, hati-hati. Itu berbahaya, ujung-ujungnya kata Allah penuh dengan penderitaan. Di dunia apalagi di akhirat. Hati-hati, pasti muaranya itu penderitaan di ujungnya. Ya, jadi biasakan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan masuk kepada bagian intinya, karena itu saya berikan pengantarnya. Teruskan. Qara as-sab'atu wal jumhuru bi tasydidil ya'i min iyyaka. Qira'ah, qira'ah sab'ah dan jumhur, mayoritas para ulama, pakar qira'at bacaan Al-Quran, semuanya membaca iya pakai tasydid. Iya, iya, iya. Wa qara'a Amr bin Faid bi takhfifiha. Sedangkan Amr bin Faid pernah membaca dengan iya. Nah, ini salah bacaannya. Wa hiya qira'atun syadzatun mardudatun. Sedangkan itu bacaan yang syadz, rusak dan tertolak. Nah, jadi jangan dikira kemudian orang-orang yang kelihatan rajin ibadah kemudian baca jadi rujukan untuk ilmu pengetahuan. Awas ya, lihat dulu, punya ilmu enggak? Betul kelihatan rajin di masjid, safnya paling pertama, duluan bahkan di belakang imam, tapi ilmu kosong, jangan ditanya masalah agama. Awas, hati-hati. Dan yang tua harus paham, kalaupun Anda rajin ke masjid, orang melihat kemudian ibadah, bukan shalihul ulum. Ada salihul ilmi, ada salihul amali. Ada salih bentuk perbuatan, tapi ilmu terbatas. Disebut abid namanya. Abid, orang yang ibadah. Tapi ada alim namanya. Alim, orang punya ilmu. Ketika punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Itu lebih tinggi nilainya daripada orang ibadah biasa. Jadi kalau Anda ingin mencontoh semangat orang ibadah, boleh. Jangan lihat ilmunya. Lihat amalannya kalau ingin contoh amalan ibadahnya. Ya, makanya ada tiga yang diperkenankan. Punya perasaan iri malam itu, ghibtah, bahasa hadisnya ghibtah, iri bukan dengki tapi ghibtatun. Ghibtah itu perasaan ingin menyusul amalan orang atau menyaingi amalan orang itu karena kita belum mampu mencapainya. Tuh misal ya, la hasada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh Anda iri hati. La hasada enggak boleh, la nya nafi. La kalau pakai ujungnya a itu bisa ada tiga arti, nafi, nahi, kemudian naqsi. Ya, nafi, nahi, naqsi. Ingat ya, nahi artinya larangan. Biasanya kalau larangan ujungnya mati, sukun. Ya, sukun bulat, sukun bulat. Ya, sukun bulat. Masya Allah Pak, wajah Anda bulat, kepalanya sukun, nggak ada rambutnya. Izat, nah, bukan sukun bulat, bulat, sukun seperti ini. Ya, saya di Garut tuh pernah ditawarin buah. Ah, Masya Allah, Ustadz, ini buah sukun, katanya. Bukan, Pak, ini adalah fathah. Oh, fathah, Ustadz? Kalau sukun, itu masih di atas, Pak, bulat. Jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Begitu Bapak buka goreng, itu namanya fathah. Bapak kumpulkan di piring ini, bomah namanya. Oh, gitu. Dia balik lagi ke sini di dapur. Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun. Apa? Ini buah fathah, katanya. Ini asli, saya bukan ngarang. Pernah saya disuguin waktu di Garut. Ini sukun. Ya, apa namanya? Sukun. Yang ini apa namanya? Kalau di atas fathah, di bawah apa? Kasrah. Yang ini apa namanya? Dhammah, ya. Jadi ingat baik-baik, bacaan-bacaan itu kita harus sesuaikan sesuai dengan harakat-harakat yang disebutkan. Kita kembali dulu ke sini. Jadi kalau ada kemudian orang membacakan kepada kita, mohon maaf, tapi kita melihatnya kemudian, izin ya, tidak ada dasar ilmunya, tapi amalnya bagus, boleh kita iri dengan amalannya. La hasada. Kalau la-nya nahyi, itu umumnya ujungnya sukun, mati. La yashar, jangan artikannya. Jangan, nahyi itu larangan, jangan mencela. La yaghtab, jangan gosip. Jangan gibah, ya kan? La yasriq, jangan mencuri. La yakdzib, jangan berdusta. Pokoknya ujungnya sukun, sukun, sukun, sukun. Kalau ada ujungnya, kemudian dhammah harakatnya. La, la, ya, la. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Ini kalau tinta ini kayak dosa begini nih. Ya, kalau dosanya semakin kuat, dihapusnya agak susah. Di hadis Muslim itu namanya naktah sauda, tinta hitam ke hati kita. Jadi kalau orang berbuat dosa ada tinta hitam. Enggak bisa dengan taubat sembarangan. Kalau kecil-kecil istighfar hilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah hilang. Salat-salat dihapus, salah pandang, salah lihat tuh, saat salat tuh dihapuskan oleh Allah dosanya. Hadisnya di hadis Muslim, nomor hadis 233. Ya shalawatu ila shalawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bisa jadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Ada di mata, di telinga, di lisan sampai ke kaki. Ya, salah masuk, masuk masjid kan kanan, keluar masjid kiri, kadang-kadang tertukar. Masuk toilet kiri, keluar kanan. Nah, itu begitu keluar kan salah, ya kan? Salah pandang, salah lihat, lihat di handphone, gambar-gambar enggak bagus, lihat videotron, salah dengar. Gibah sih enggak, cuman lewat dengar orang gibah. Terus dibawa ke hati sampai malam, cerita sama istri, istri cerita sama suami, ya kan? Nah, kita enggak melakukan, cuman pendengaran itu masuk ke kita, salah itu. Nanti setiap sholat dihapuskan oleh Allah itu, sehingga hilang dari ingatan kita. Hilang, hilang, hilang, jadi kalau udah hilang, dosanya udah hilang. Nah, ada yang track up Jumat, jadi sejumat itu hilang. Makanya jangan pernah kita kemudian malas-malas Jumatan. Kalau bisa sebelum khatib datang, udah masuk kita. Masuk, masuk, masuk, masuk, jangan tunggu gelombang dua. Berapa nih khatib? Khutbah pertama, ntar aja deh khutbah kedua deh. Ya sekarang tuh ada yang aneh, khatib khutbah, bikin khutbah di belakang. Hati-hati tuh, awas ada yang bikin status, hati-hati, ceklik sedang Jumatan di Al-Ihsan, khatib sedang Jumatan, khatib khutbah, gak boleh. Ya bisa batal, fala Jum'atalah, maka hilang kemudian bagian pahala Jumatnya. Ramadan ke Ramadan setahun, jadi ada amalan menghilangkan harian, ada pekanan, ada tahunan, hilang semuanya itu. Nah kalau kita kembalikan ke sini, la, setelah la, ada kalimat ujungnya u, maka sifatnya nafi namanya. Kalau yang tadi nahi, larang, sekarang nafi, artinya tidak, nafi, tidak. Oh. Misal, la yukallifu, tuh harakatnya u. Ya, yukallifu, artikan tidak, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya setiap orang yang punya ujian, sedang mendapat musibah, pasti bisa mengatasinya. Dia dianggap mampu oleh Allah. Kalau tak mampu, enggak akan diuji. Ini rumus secara psikologi. Karena sedang mendapatkan ujian, maka segera kembali kepada Allah dan yakini ayat ini. Kalau yakin dengan ayat ini, kita enggak akan putus asa. Karena kita yakin kita itu mampu mengatasinya. Kata Allah, atasi, kamu yang mampu. Orang lain tak mampu. Karena itu orang lain tak diuji, kamu yang diberikan ujian. Paham ya? Artikan dengan tidak. Kalau ujungnya A, nih, la misalnya. Ujungnya A, la hasada, hasada, A. Ini biasanya naqsi. Naqsi, naqsun itu sesuatu yang berkurang. Contoh, baca Riyadhus Shalihin di bab ikhlas. Dari 1896 hadis di dalamnya, masuk bab ikhlas ada kalimat Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah terbuka semua kebaikan-kebaikan di Mekah itu. Kalau konteksnya Mekah. Tapi kalau konteksnya hidup kita, misal Anda sudah baik nih, tinggal dekat masjid, di kantor ketemu teman yang bagus, sholatnya gampang, dunianya cukup, maka jangan cari lagi, jangan hijrah lagi. Jangan pindah tempat. Jangan cari pekerjaan lain, khawatir ketika mencari, butuh perjuangan lagi untuk mengondisikan seperti tadi. Anda tempat dah tinggal bagus, dekat masjid, ta'lim ada, tetangga baik-baik. Anda pindah ke tempat lain, di tempat itu perlu penyesuaian lagi. Makanya kemudian ibadahnya bisa memulai lagi dari awal. Sama tinggal di Mekah, ke Masjid Haram tinggi. Setiap sholat 100 ribu pahalanya, di alisan cuma satu. Kalau jamaah 27, tinggal di situ, tinggal. Jangan hijrah kalau masih bisa di situ. Ini tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalkan. Nah, kan agak beda, sifatnya kemudian berubah, nafsi, berkuranglah kemudian kemuliaan itu, nih naqsun. Nah ada juga la ini kalau akhirannya a, bisa berarti naqsi, bisa berarti nafi, tidak. Nah ini di sini contoh hadisnya, la hasada, tidak boleh hasad. Kalau hasad maka dilarang oleh Nabi, nafi, ditiadakan, tidak diakui. Umat Nabi enggak hasad nih, Jika ada orang hasad, iri hati, dengki pada orang lain dalam konteks yang tidak dibenarkan, maka seakan-akan enggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Awas hati-hati tuh. Awas hati-hati. Dan naksi bisa mengurangi pahala. Makanya orang hasad, orang iri hati itu hidupnya capek. Disebutkan di surat Al-Falaq, dari pagi sampai malam mau tidur, itu masih enggak susah tuh. Susah hidupnya. Ya mau tidur, masih mikirin yang diirikan. Tidur kebawa dalam mimpi. Bangun tidur langsung nyebutkan iri hatinya. Emang dia aja yang bisa beli kulkas. Mau tidur masih dibahas dengan istri. Papa juga sebenarnya bisa mah. Bukan gak bisa ya, kayak dia beli kulkas baru. Dalam tidur masih disinggung juga. Emang cuma kulkas lu aja yang bagus. Dalam tidur tuh. Bangun tidur masih kepikiran. Sekarang bahkan orang iri pun bikin status pun capek. Lihat media sosial udah capek. Makanya dilarang dalam Islam, gak boleh lah. Dan naksi bisa mengurangi pahala. Setiap disebutkan pindah pahalanya ke orang. Makanya jangan marah kalau disebutkan keburukan anda oleh orang. Biasa aja. Dan gak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau gak ada aib, namanya malaikat. Jelas ya? Dan gak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia. Dan pahala dia ditransfer ke kita. Tuh. Itu jelas rumusnya di hadis Muslim. Jelas, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Atadruna al-muflis, taukah engkau orang yang bangkrut. Bangkrut saat di akhirat. Ya qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang enggak ada uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, garis bawahi. Al-muflisu min ummati, umatku yang bangkrut itu. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, tidak menyebut umatnya Isa alaihi wassalam, tapi ummati. Maksudnya ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, cuman sayang melanggar ketentuanku. Melewati rambu-rambuku sehingga bangkrut di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin nakirah. Dia datang hari kiamat dengan pahala solat yang banyak. Ini in itu nakirah. In. Banyak maksudnya. Maksudnya apa? Rajin solat fardu, rajin solat sunnah. Tahajud rajin. Bahkan bisa share. Ukhti, jangan lupa duha. Pahalanya begini. Jangan lupa tahajud malam. Pahalanya begini. Wasyamin, mulai rajin puasa. Biasanya Ramadan aja, sekarang mulai berubah. Mohon maaf, tambah Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya. Ya, wa zakatin, mulai kepikiran zakat, infak dan sebagainya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia salah belajar, ilmunya belum tuntas. Dia juga senang mencela. Syatama hadza. Betul, memang rajin ibadahnya, salatnya rajin, cuma celaannya juga rajin. Cela ini, cela itu, ya, hina ini, hina itu, rendahkan ini, rendahkan itu. Wa qadzafa hadza, menuduh ini A, B, C dan sebagainya. Ini yang paling parah sekarang. Ini ustaz ini juga sama nih. Sesama ustaz ini saling celah. Ini kan bahaya ini. Jadi kalau ustaznya sudah saling celah, bagaimana muridnya? Kalau ustaznya sudah saling tuduh, bagaimana muridnya? Ente ini ngajarin apa gitu kan? Saya bingung nih fenomena sekarang nih. Ustaz-ustaz saling mencelah, ada yang mencelah, ada yang menuduh dan sebagainya. Ini yang ngajarin apa sebenarnya? Kenapa enggak anda duduk sesama ustaz kalau punya persoalan? Duduk, selesaikan. Anda punya beda pandangan, duduk di situ, bicara. Jangan sampaikan ke muridnya begini, muridnya begitu, kemudian muridnya bertengkar. Ini ngajarin apa sebetulnya? Quran yang mana yang anda pelajari? Hadis yang mana yang anda dalami? Ada di hadis ngajarin saling mencela? Tunjukkan pada saya. Dulu para ulama kita meminta muridnya untuk saling belajar. Belajarnya ke Syekh Anu, belajar kemudian ke Syekh Anu, belajar ke Ustadz Anu. Makanya banyak ulama kita itu bahkan merekomendasikan anaknya belajar di Syekh yang lainnya. Kamu belajar ke sini, kamu belajar ke sini. Sekarang kok bisa terjadi? Jangan belajar ke sini, jangan belajar ke situ. Belajar di sini aja. Ini anda belajar dari mana? Kalau beda pandangan ya sampaikan. Kita mempraktekkan yang ini. Mereka pakai yang itu, dalilnya begini. Menurut kita yang kuat begini. Kalau mereka praktekkan ada dalilnya, enggak apa-apa. Itu lebih bagus ketimbang anda mengatakan yang benar, yang ini, yang lain salah semua. Awas hati-hati. Ketika murid menyimpulkan hanya guru ini yang benar dan yang lain salah semua, ketika guru itu berbuat salah, maka tidak ada yang bisa membenarkannya. Dan sifat manusia bukan maksum, dia bisa berbuat salah. Makanya anda pun belajar pada guru-guru yang lain, supaya luas wawasannya. Luas, saya anjurkan anda belajar, silahkan. Banyak ustaz-ustaz yang bagus-bagus, ya. ambil ilmunya, pelajarnya dengan baik. Kalau ada perbedaan, tanyakan pada saya, tidak apa-apa, nanti saya jelaskan. Oh ini mungkin begini, ini amalkan ini. Kalau sepakat dengan ustaz itu, silahkan amalkan pakai ustaz itu. Tidak apa-apa. Apa yang saya sampaikan, yang saya amalkan, kalau anda misalnya merasa yang lain lebih kuat, amalkan saja. Tidak harus anda sama dengan saya. Yang penting dalilnya berada pada tersambung dengan Rasulullah SAW. Itu paling bagus. Anda ini belajar apa gitu? Itu catatan paling penting yang harus kita pahami. Jelas ya? La hasada, tak boleh hasad. Dosa hukumnya. Bisa berkurang pahala. Illa fitnatain, kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu al-Qur'ana fayatsluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Seorang yang dianugerahi oleh Allah kecintaan pada Al-Qur'an. Allahu akbar. Ada yang menghafal. Ah ini harus hasad ini gempa. Pada anak kecil usia 4 tahun hafal Qur'an. Anak kecil, Pak, Bu, 4 tahun matanya enggak lihat. Mata enggak lihat tapi hafal Qur'an. Saya, anda, kita dikasih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mata lihat, fisik sehat. Pendengaran jelas, pandangan awas. Masih belum sanggup menghafal karena sibuk dengan dunia. Anak kecil yang belum balik, belum masuk masa hisab, udah hafal Quran buat persiapan pulang. Kita ini yang dosanya paling banyak dibanding dia. Gak punya bekal pulang, sibuk dengan dunia. Sibuk mencari yang ditinggalin, aneh tuh. Sibuk mencari yang ditinggalin, aneh. Ini ada orang sibuk berangkat gelap, pulang gelap. Nyari sesuatu yang ditinggalin. Begitu dapat gaji, meninggal. Gaji gak dipakai, ditinggalin mah kita. Siapa yang bawa ke kuburan kemudian mobilnya? Rumahnya, handphonenya. Ayo bawa sana, bikin wasiat dari sekarang. Gak akan ada yang mau melaksanakan itu semua. Nanti kalau papa meninggal, tolong Ferrari papa yang pernah dibawa ke masjid, kuburkan bersama papa. Supaya mudah memberikan petunjuk pada malaikat mungkar dan nakir saat ditanya. Man rabuka, tanya sama Ferrari ini, setiap hari ke masjid, gak akan dibawa, kan dibawa. Ya, ini catatan yang anda tulis juga akan dibawa, amalnya masuk, catatan gak ada, ntar di akhirat dilihatin semua. Saat orang lain sedang nikmat-nikmat nonton TV, ada yang nonton film, ada yang tamasya, anda berada di Al-Ihsan, barisan paling luar, sujudnya, itu karpetnya bicara ntar tuh. Tapi saya kan gak duduk di karpet tuh, Ustaz, gak apa-apa. Ya, akan bicara, batakonya bicara. Ya, wow, aspalnya bicara, rumputnya bicara. Tapi sampingnya ada kotoran kucing, Ustaz. Ya, dia bicara ntar. Gak apa-apa. Boleh jadi sekarang rasanya bau, besok diganti dengan wangi surga. Gak cukup dengan amin, cobain dulu tuh. Gak apa-apa. Jadi, pokoknya kita kalau belajarnya benar tuh enak aja. Contoh gini nih, nanti ada tingkat paling tinggi. Jadi belajar awal tuh nanti akidah tauhid. Kedua fikih. Tiga naik akhlak. Keempat tasawuf paling tinggi. Tasawufnya tapi benar gitu ya, jangan yang aneh-aneh. Pergi ke hutan 40 hari enggak pulang, gitu kan? Dua kali dua puluh puasa, kali lebaran enggak pulang-pulang. Nah, itu bahaya itu ya. Ya, tapi yang benar, tasawuf yang benar itu belajar syariat, belajar ibadah. Ya, salat yang benar, tahajud yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Nah, kalau benar semua itu hatinya dibersih. Ah, namanya safa wa safa qalbuhu, hatinya bersih. Menyaringnya disebut tasfiyah, saring. Orangnya disebut sufi. Di sufi itu sebetulnya orang yang bisa membersihkan hati, yang latihan lewat ibadah. Mendekat kepada Allah. Ilmunya disebut tasawuf. Tasawuf itu sama dengan musyariat, cuma tingkat tinggi. Bagaimana cara tingginya? Gini nih, kalau orang sudah bersih hatinya, Masya Allah. Lihat anak kecil tuh, kecil berbuat salah, dia gak akan marah. Susah mau marahnya. Karena yang dilihat itu keadaan dirinya. Ini anak 7 tahun, saya 30 tahun. Anak ini 7 tahun, masih sedikit dosanya. Saya 30 tahun, banyak dosanya dibanding dia. Masa yang banyak dosa mau marah sama yang sedikit dosa? Saya 30 tahun, lihat anda 50 tahun. Anda berbuat salah, maka cara pandang saya gak akan marah. Kenapa? Anda ini lebih tua dibanding saya, pahalanya lebih banyak. Sholat anda dengan saya lebih unggul anda 20 tahun daripada saya. Masa saya mau marah pada yang banyak pahalanya? Tuh, orang tua akan seperti itu kalau udah pada puncak itu. Oh, Masya Allah tuh. Enak ngelihat dunia itu, cuman gak mudah, gak mudah. Latihannya tuh perlu mendekat lagi, dekat lagi, sampai kita merasa dunia ini kecil. Biasa. Itu indah. Nanti akan terap dalam pakaian, mula-mula latihan. Jadi kalau sudah senang, naik ke akhlak. Misalnya, ada misalnya tauhid, itu hitam putih, belajar benar-salah. Benar-salah, benar. Dalam tauhid gak ada pilihan, benar-salah. Tuhannya siapa? Allah, udah benar, gak ada alternatif yang lain. Gak ada abu-abu. Ingat, gak ada abu-abu, hitam putih. Man rabbuka, Allah jelas. Di dalam tauhid itu gak ada semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, gak ada. Nah, dia belum belajar tauhid, atau belajar dengan cara yang salah. Kalau udah belajar tauhid, kenal Allah, paham bagaimana mendekat kepada Allah, baru dikasih fikih. Kasih fikih, fikih masuk. Nah, cara sholat, cara kemudian puasa, fikih caranya masuk, diajarkan supaya benar. Makanya saat belajar tauhid, Nabi melarang dulu ke kuburan. Karena khawatirnya salah. Ketika datang, keliru kemudian, mintanya bukan pada Allah. Setelah tauhid mantap, diminta ke kuburan. Ayo datang lagi, kemarin saya larang, bukan gak boleh. Nih, bukan gak boleh. Tapi kuatkan dulu keyakinan pada dirimu, baru diajarkan bagaimana cara ziarah yang benar. Begitu diajarkan, datang, silakan ziarah. Ziarah misalnya ke makam orang tua, ziarah ke makam anak, ziarah ke makam ustadz, makam ulama, mendoakan. Doa, doa, doa, minta yang baik di situ. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Untuk siapa? Ke ahli kubur. Minta. Ketika kita berbuat baik, otomatis kebaikan itu akan dibalikan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan minta ke kuburannya. Ya, bukan minta ke ahli kubur. Ya ahli kubur, tolong berikan saya ini. Aku juga butuh. Gitu. Jelas ya? Ah, tapi jangan berkelahi di situ. Kalau beda pendapat, diskusi. Ya, kalau ada yang mengamalkan, ya sudah. Jangan dipaksakan. Ya, enggak ada dalam rumus. La ikraha, tidak boleh paksa. Beda boleh, tapi perbedaan itu tidak menghalangi kita minum teh bersama. Jelas ya? Dan bermuamalah bersama. Itu indah kalau begitu, tuh enak muamalahnya. Nyaman, tenang. Nah, kalau sudah masuk ke fikih, naik akhlak. Akhlak, misal. Sholat, semua sholat nih. Ya, saya sholat, Anda sholat, kita sholat. Tapi ada akhlak. Orang ketika dia ingin menghadap kepada Allah, masuk ilmu level yang ketiga, itu kadang-kadang ada yang gak belajar, dikasih oleh Allah petunjuk di hatinya. Quran surah ke-7. Ini yang belajar nih, anak sekolahan. Ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian yang paling indahmu ketika ada panggilan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan. Allah yang manggil nih. Alah malu saya dapat undangan pernikahan aja baju paling bagus saya pakai, jahitin dulu, sepatu pesen, ya bahkan nyewa, Anda bayangin tuh, buat 2 jam berdiri pajang kayak patung, ya, datang lagi lapar ganti baju, makan lagi, prasmanan antri 3 kali, kan? Ya, cuman buat 2 jam aja pesennya bisa 20 hari sebelumnya, nyewanya bisa 2 bulan sebelumnya, bayangin tuh, Allah panggil kita tiap hari, 5 kali yang menciptakan kita, yang memberikan kemudahan, dia akan merasa, masa saya penuhin undangan orang yang belum tentu menuhin kebutuhan saya, pakaian saya bagus, penampilan indah. Kenapa undangan Allah enggak saya penuhi dengan keindahan? Orang yang sekolahan dia baca, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terindahmu. Tapi ada orang yang enggak sekolah, ketika lebih dekat dengan Allah, perasaan mulai muncul. Kan dia mulai dandan, rapi, Masya Allah, ke masjid, pakai jas, dasi. Kepeci, minyak wangi, berangkat, tereng-tereng, pakai pentopel. Kemana pak? Mau sholat. Keren tuh. Besok dah, subuh pakai dasi semua, pakai jas. Tapi itu keren. Bagus. Ya orang salah ibadah aja pakaiannya bagus. Orang salah ibadah, pakaiannya bagus. Ya kalau saya bilang musik, ntar ada yang marah. Besok saya tersangka lagi kan. Orang salah ibadah pakaian bagus. Masa kita yang benar ibadah gak bagus? Pakai yang paling indah. Yang gak harus pakai jas, yang paling pantas kita kenakan, yang paling halal kita miliki, pakai. Itu ilmu tingkat tinggi tuh. Ya, bahkan ada orang yang mengeluarkan pakaian-pakaian di Quran. Saya karena belajar, saya pakai. Ada pakaian ahli surga, pakaian penghafal Quran, bajunya hijau, pakai. Ya, kita kan baca Al-Kahf kan? Al-Kahf ya, malam Jumat tuh ada surat Al-Kahf ayat 31. Anda gak baca? Kenapa gak diamalin? Ya, baca gak ayatnya? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir wa yalbasuna thiyaban khudra. Ada orang-orang akan masuk surga Aden. Siapa yang masuk surga Aden? Di antaranya ahli Quran, ada yang rajin beramal. Dari mana taunya ahli Quran? Buka Quran surah Fatir 35 ayat keberapa? Ayat 33. Ayat 32-nya ahli Qurannya, ayat 33 jannah itu Adennya. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada sebagian dari hamba-hamba kami. Wa minhum dhalimun linafsi, cuman sayang ada yang dapat kemudian zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang biasa-biasa. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, ada yang kemudian dia amalkan Qur'annya dengan baik. Lalu kami masukkan ke surga Aden ayat 33-nya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Dan ada yang menggandeng orang tuanya, istri suaminya, keturunannya. Di mana itu? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli babin salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada yang masuk surga Adam nanti dari penghafal Quran, ahli Quran. Jadi ahli Quran itu bisa penghafal, bisa orang yang senang baca cuman belum hafal. Cuma senang baca. Dia punya agenda baca. Sehari Baqarahan, habis itu Ali Imranan, Habis itu An-Nisa'an, sampai ke Yasinan, Al-Kahfian, kan? Terus Qul Huwallahan, kan? Ya Al-Falakan, An-Nasan, kan? Gak apa-apa. Baca, baca, baca, senang dia, tertib, teratur. Sampai dia punya program, one day one juice. Ya, one day three juice, kan? Ada yang sepekan 30 juz, 5 hari, 1 hari 5 juz, dibagi waktu sholat. Subuh 1 juz, duhur 1 juz, asar 1 juz, kemudian maghrib 1 juz, isya 1 juz, 5 juz. Supaya enggak susah, bagi 2. Sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Sebelum duhur setengah juz, setelah duhur setengah juz. Itu enak, itu gampang. Kalau 1 juz 30 menit, setengah juz 15 menit. Kalau lama 1 jam 1 juz, berarti setengah juznya 30 menit. 30 menit sebelum subuh, 30 menit setelah subuh. Bisa. Setelah subuh kan panjang sampai duhur. Bagi lagi misalnya, ke berapa bagian? 5 menit, 5 menit. Bisa, 6 sesi. Jadi terasanya mudah. Itu kalau benar seperti itu, ada lagi yang ketiga, ahli memaknai Quran, senang tafsir. Al-Fatihah dikaji, gitu kan? Dan selesai maknanya, pindah lagi. Juz amma dulu, pindah. Itu kalau benar-benar demikian, jadi ahli Quran. Dengan cintanya pada Al-Quran, bukan hafalnya, cintanya. Dia cinta benar, masuk surga Aden. Nah, apa perilakunya? Diamalkan isinya. Apa diantaranya saat masuk surga Aden nanti, dia akan pakai pakaian sutra dengan gelang-gelang emas, bajunya hijau. Hijau, hijau, hijau. Nah, sekarang dipraktekan sama tukang rokok. Kan? Ayo masuk perterbola. Hijau kan? Royo, royo, hijau royo, royo. Ayo royo, royo masuk surga. Ya? Masuk surga ya pakai, pakai. Nah, senang. Ayo saya pakai hijau nih, sekaligus menghormati TNI kita yang akan dirgahayu. TNI hijau, makanya kita pasang merah putihnya. Ya kan? Untuk cinta pada negara kita, bahwa kita ini berbuat baik. Jadi kalau semua warganya baik, ke negara pun akan berdampak. Di ulama-ulama ini jangan dimusuhi, ustadz-ustadz jangan dimusuhi, karena ulama membimbing umat. Kalau umat baik, negara akan aman. Nah, itu gambarannya. Nah, ini kita dorong nih, TNI kita baik, ya, polisinya baik, semua baik. Ini pakai saya ini untuk menghormati tentara kita akan dirgahayu. Dan umumnya pakaian mereka lambangnya hijau. Ya, hijau, hijau. Kalau hijau disebutkan biasanya ke tentara. Maka kita doakan pakaian itu pak pakaian ahli surga. Jaga betul, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ikhlas kemudian gugur, syahid tuh. Dan kekayaan itu yang akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar diniatkan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan. Jadi kalau dalam sujud kita mendoakan, tentara, polisinya, semuanya kita doakan baik-baik-baik, mungkin doa kita itu yang akan masuk ke dalam hati-hati mereka dan berubah jadi perilaku yang lebih baik. Jelas ya? Ah, itulah hasada ila fitnatain. Yang kedua, rajulun atahullahul mala. Fayunfiquhu af'ana al-layli wa atrafan nahar. Yang kedua, Allah anugerahkan harta benda. Rajin infak. Oh, infak, infak, seneng dia. Ya, ada yang sirran, gak mau kelihatan. Pokoknya jadilah gitu. Dah. Pembangunan, bisik-bisik aja. Pak, butuh berapa? Sekian. Dah. Tiba-tiba dia kirim pasir, kirim apa, gak mau orang tahu. Nah, itu sirran. Ada dulu, orang sering sedekah. Ini banyak orang sedekah ya. Sedekah itu tinggi itu manfaatnya. Jadi kalau Anda misalnya anak nih, pengen dibuka oleh Allah ilmunya apa, orang tua sedekah. Sedekah. Ya, walaupun kecil-kecil, enggak ada materi, berdoa, minta. Doa itu bagian dari wasilah. Ya, 1.000, 2.000, belikan makanan, kasih penghafal Quran, niatkan supaya anak saya dibuka kepintarannya, silahkan. Dibuka ilmunya, boleh, ada. Syekh Nawawi Al-Bantani, setiap mau ngaji, dari Banten nih. Ya, ini ada rombongan dari Matlaul Anwar, dari Menes. Ada Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani, itu setiap mau ngaji, sedekah dulu. Apa niat sedekahnya? Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini saya tidak pernah mengetahui aib guru saya. Allahu Akbar. Makanya berkah ilmunya. Karena memang di dalam kitab ilmu itu, kitabul ilmi, kalau ada murid sudah bersikap buruk pada guru, atau bahkan berpikiran buruk aja pada guru, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Gak akan dapat. Ngaji di mana? Sadari, bidah. Udah tuh gak akan masuk. Kita kasih yang benar pun gak akan diambil. Dikasih yang benar pun gak akan diambil, gak akan masuk. Manhajnya beda, manhaj beda manhaj. Gak akan masuk, demi Allah saya katakan. Jangankan anda berikan ilmu, sebut nama saya, akan ditolak. Saya kasih Quran aja gak akan diambil. Gak akan diambil. Di Bandung, saya hadiahkan ke MUI Bandung, Jawa Barat. Nih mushaf, silakan sebarkan. Mushaf itu firman Allah. Sampai ke satu masjid, gak diterima, ditolak. Dari siapa ini? Ustaz Adi katanya. Oh udah, itu manhajnya beda, balikin lagi Qurannya. Qurannya, Quran itu firman Allah, Joni. Bukan bacaan Adi Hidayat. Tuh, oh, benar tuh. Anak kecil aja paham. Ini kan, ini di mana ditaruh akal sehatnya ini? Saya bingung ini belajar apa sebenarnya ini? Belajar apa? Ini hati-hati gitu kan. Tapi kita pun harus saling mendoakan, jangan bersikap yang sama. Mungkin belum tahu. Orang belum tahu, diberitahu, bukan dimarahi. Kalau dimarahi apa bedanya gitu kan? Ya, kalau tetap ngotot tinggal tidur aja. Udah, tinggal tidur, doakan, udah selesai. Tapi jangan bersikap yang sama. Saya tidak mengajarkan mencaci maki, tidak boleh. Ya, ajarkan yang baik-baik. Ya, ajarkan yang baik-baik. Kalau belum paham, ya sudah. Ya. Jelas ya? Ila fisnatain, harta, infak, infak, infak. Nah, orang tadi ini setiap sekomplek gitu bangun, pagi mau keluar, di depan rumahnya pasti ada makanan. Itu tiap hari makanan, makanan. Kalau Anda hidup di masa itu, udahlah. Gak usah cari kemana-mana, tiap hari ada makanan. Ya, bangun pagi, makanan. Keluar rumah, makanan. Sampai sekomplek bingung. Dulu masih ada ronda. Ini kisah nyata itu, di masa-masa orang soleh dulu. Ronda untuk menemukan siapa orang yang ngasih makanan ini. Sampai malam mereka. Malam-malam, itu kan? Nunggu. Gak ada orang. Begitu mau menjelang fajar, lah, kayaknya gak ada malam ini. Balik ke rumah masing-masing. Begitu fajar mau keluar, sudah ada makanan di depan rumahnya. Ini kisah nyata. Nah, bagaimana ketahuannya? Tiba-tiba ada seorang meninggal. Begini orang itu meninggal, diantar ke kuburnya, dan disolatkan dan segala rupanya. Sehari makanan gak ada. Dua hari gak ada. Sepekan gak ada, begitu dua pekan gak ada. Mereka semua tahu bahwa orang ini yang biasa naruh makanan di situ. Jadi ada kebaikan manusia itu diketahui setelah dia wafat. Ada. Bahkan ada yang dimuliakan. Dimuliakan itu bahasa Arabnya karim. Kemuliaannya disebut karamah. Maka disebut karamah. Karamah hanya berlaku bagi manusia biasa. Mu'jizat bagi Nabi dan Rasul. Ada kemuliaan manusia yang diangkat oleh Allah diketahui setelah wafatnya. Jadi setelah wafat muncul tiba-tiba, kalau hidup gak kelihatan, begitu meninggal, tukang ojek datang, tukang becak datang, pemulung datang, pengen nyolatin, pengen kemudian datang ke rumah takziah juga, Allahu Akbar, ini amalan apa orang ini? Apa amalannya? Rupanya gak ketahuan, cuma ngajak anak, bahkan ibunya pun gak tahu, istrinya gak tahu, anaknya cuma dibawa. Ada dulu yang buat kiraati, nama Kiai Dahlan, Kiai Haji Dahlan Zarkashi dari Semarang. Itu soleh-soleh itu insya Allah, anak-anaknya soleh, kayak Bunyamin, ada Ustadz Abu dan sebagainya. Itu kiraat itu nanti ada yang belajar dari Jogja, muridnya kelak membuat ikra. Ikra itu yang diajar ke satu, ikra dua itu asalnya kiraati. Nah, belakangan ada ummi, itu juga sama, belajar dari kiraati. Itu Syekh Dahlan Zarkasi, Mbak Dahlan itu punya amalan diantaranya senang sedekah. Jadi kalau beliau lihat di majalah, di koran ya, di koran lihat nih, ada yang membutuhkan gini, itu bisa ngajak anaknya satu ya dibawa. Isinya gak tahu. Nah, kemana kita bah? Saya nanya kan, udah ikut aja nanti sedekah selesai hilang. Kapan ketahuannya? Begitu meninggal datang orang-orang tuh, datang. Orang-orang itu Pak, daerah tuh banyak. Terus Anda yang tiap pekan taklim merasa jadi baik. Persaingan kita ketat teman-teman. Jadi kalau enggak dimulai dengan serius rugi kita. Rugi. Tuh ya. Itu yang bawa kantong itu bukan ngantongin sampah tuh, kotak infak tuh. Jalan. Kadang-kadang ditawarin gitu ya. Allahu Akbar, semoga kita dimasukkan ke surganya Allah dengan baik insyaallah. Baik, nah, itu kalau ada yang begitu siang malang infak, itu kita mesti merasa iri tuh. Ini anak kecil dikasih begini kita belum bisa. Ya orang bisa infak dengan harta kalaupun enggak ada dia bisa. Itu luar biasa. Ya, saya juga kadang suka sedih itu, ada orang desa datang pulang-pulang tiba-tiba ngasih amplop gitu kan. 100 ribu, ada yang 5 ribu, ada yang 2 ribu, masyaallah berkah nih. Kemarin ada pertemuan ustaz-ustaz, ada ibu-ibu, Pak. Bu di belakang, iya. Jadi ibu itu pensiun, tiap hari ingatnya ingat meninggal aja. Maksudnya kalau saya meninggal bekal saya apa? Kemudian nulis buku. Hasil pensiunnya itu, tabungan dia selama ini, itu Masya Allah, dibagikan ke ustad-ustad. Ditipak bekal dakwah. Saya ini yakin kurang amal, saya yakin kurang ilmu. Mungkin dengan nitip ke bapak, bisa bekal saya untuk pulang kepada Allah. Saya udah cukup urusan dunia Pak, insya Allah ada. Ini yang ini saya pengen berikan. Saya bilang Allahu Akbar, kita mesti adil tuh. Yang kayak gitu ngasih, begitu kita buka, udah kita kasihkan ke ahli Quran semua. Udah berikan, supaya ngalir lagi pahalanya. Ya, jangan dipakai numpukin harta, orang desa ngumpul ngasih 5 ribu, pakai beli handphone. Ya, kumpul-kumpul, gak adil rasanya. Ya sedekahin lagi, kasih lagi. Itu ada di jalan kita ini, terkenal dari Bekasi. Tuh, yang Kalimalang, kayak Haji siapa namanya? Siapa? Harus tahu, kayak Nur Ali. Kiai Nur Ali itu kalau taklim, apalagi kalau hari-hari besar, ini kotak infak-infak itu dikumpulin, yang ngasih beliau amplop-amplop, dikumpulin oleh beliau. Ya, gimana caranya setelah itu? Dikumpulin, dipisahin. 10 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 1 ribu, 1 ribu, ntar habis itu, perhatikan kata-katanya. Nih, kumpulin yang 10 ribu, buat madrasah, sana. Nih, yang 5 ribu, buat yatim, fakir. 1 ribu, 1 ribu, kumpulin, buat janda-janda. Gak ada yang masuk ke perut beliau. Bagi. Oh. Banyak yang begitu tuh banyak. Kayak Akhir Fakhrudin, AR Fakhrudin, Abdul Rauf Fakhrudin. Salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dulu. Itu Masya Allah. Sampai anak yang ngekos di tempat beliau, enggak tahu itu orang besar. minta nasihat oleh presiden, kemana-mana diterima, bagus hubungannya dengan NU, bagus dengan masyarakat, bagus dengan luar biasa. Kalau dapat sesuatu nggak pernah dibawa ke rumah, bagi lagi, bagi lagi, bagi lagi, dan wafatnya dalam keadaan yang sangat sederhana, tapi pancaran auranya sampai sekarang masih ada. Kita di mana? Duhai Anda yang mengharapkan surga, duhai Anda pendamba surga Firdaus, duhai yang cita-citanya bersama Rasulullah, di mana amalan kita sampai malam ini? Nah, kita renungkan lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya ya dengan tasydid, saya kembalikan. Kita sampai jam berapa malam ini? Ah, baik, ya, silakan sampai jam 11 ya. Saya 8:30 selesai. Kita ada 10 menit lagi insyaallah. Ya, kalau di atas kita bisa lihat jam. Di sini bebas ya. Pokoknya kalau matahari udah mau kelihatan itu fajar artinya ya. Kita lanjut aja. Alhamdulillah. Baik. Li'anna iya da'u syams. Ustaz, kenapa enggak boleh pakai iya? Kenapa harus tasydid iya? Karena li'anna iya, karena kata Ibnu Katsir rahimahullah, bacaan iya itu enggak pakai tasydid, maknanya da'u syamsi, sinar matahari. Kalau iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu, ya Allah, kami ibadah hanya kepada-Mu saja, tidak kepada yang lain. Tapi kalau Anda tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu, hei sinar matahari, kami hanya menyembah-Mu saja. Tuh, jauh maknanya. Jauh, awas bisa majusi nanti. Menyembah matahari, menyembah api. Awas, hati-hati. Ya, bisa nanti seperti penjajahan tempo dulu, orang-orang Jepang menghadap kepada matahari. Ya, makanya turun ayat walillahil masyriqu wal maghrib, Quran surah kedua ayat 115. Punya Allah timur dan barat, matahari itu Allah yang ciptakan, kenapa kalian sembah? Kata Allah, punya saya timur dan barat, matahari ya saya yang buat, kenapa dia engkau sembah? Ya kan? Makanya ketika kita menyembah Allah, kalimatnya iya itu ditasydidkan untuk menunjuk bukan matahari yang saya sembah. Bukan matahari yang saya sembah, bukan sinarnya, tapi iya yang buat matahari itu, yang menciptakan sinar itu, pakai tasydid. Jadi ya, jadi nah ini yang imam-imam di daerah-daerah ya, ustaz-ustaz yang biasa baca, coba dicek lagi bacaan. Kalau tanpa tasydid, iya, hilang tasydid, jadi tasydidnya hilang menjadi iya, artinya dau'us syamsi, sinar matahari. Jelas ya? Baik. Kalau rembulan apa? Qamarun. Qamarun. Kalau bulannya terang benderang, ya dia 13, 14, 15 sebut badrun. Ya, sinar purnama. Badar, bapak badar, bapak purnama. Bapak Komar, bapak rembulan. Jelas ya? Nah, dengan kekuatan bulan aku menghukumu ya. Ya. Binuril Komari an ahkumuka. Ya. Baik. Wa qara'a ba'dhum ayyaka bi fathil hamzati wa tasydidil ya'i wa qara'a ba'dhum hayyaka bil ha'i badalul hamzati kama qala sya'ir fa hayyaka wal amru alladhi in tarahabat mawaridhuhu daqat 'alayka masadiruh. Ya. Jadi ada juga yang baca pakai fathah ayyaka wa hayyaka. Tapi tetap dalam bacaan sholat dan bacaan Al-Quran dibacanya pakai kasrah. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Jadi jangan dibaca ayyaka, jangan dibaca hayyaka dalam sholat, kan? Dan jangan dibaca iyyaka. Dibacanya apa? Iyyaka. Ayo baca. Iyyaka. Ikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Dunia jangan panjang, pendek. Awas, orang Arab pun ada tawallud. Tawallud itu ada memanjangkan harakat yang tidak pada tempatnya. Ada. Di imam-imam qiraat itu punya kelemahan juga. Ya, yang Saudi misalnya ada tawallud sedikit. Ada Yaman juga ada beda misalnya beberapa baca, apa pengucapan. Ya. Nah, cuma ini suka ada agak panjang kedengaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunia pendek. Harakatnya pendek ya. Kalau hafaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian teruskan. Wa nasta'in bi fathin nuni awwalul kalimati fi qira'atil jami' siwa Yahya bin Wathab wal A'mash fa innahuma kasaraha wa hiya lughatu bani Asad wa Rabi'ah wa bani Tamim. Ya. Nasta'in dibacanya fathah depannya. Nah, ya. Ujungnya harakatnya u kalau disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Kalau berhenti, sukunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sukun. Ya, sukun. Karena orang Arab itu, baik di Al-Quran, di luar Al-Quran, hum yabda'una bil harakati wa yantahuna bil sukun. Jadi mereka memulai dengan harakat, berhenti dengan sukun. Bacaan dalam bahasa Arab semua mati di akhirnya. Hidup ayu mati syahdu, terumus di kuantum Arabik. Hidup ayu, kalau Anda ingin belajar bahasa Arab, semua harakat depannya pasti dibaca dengan ayu. Kalau bukan a fathah, maka i kasrah u dhamma. Nah, jangan takut kalau belajar bahasa Arab tuh baca aja, jangan takut salah. Depannya pokoknya harakatnya di antara satu di antara tiga. Kalau bukan a, i atau u, hidup ayu, baca harakat depan dengan ayu. Tuh, jelas ya? Ini penting nih, saking pentingnya ini susah dihapus juga tuh. Tuh. Yo, tuh. Apaan ini dia? Alhamdulillah. Hari pertama di panggung. Rangin sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Kasih spidol, gak bisa dihapus. Dilihatin, cita-cita masuk surga. Masya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Cuman bilang amin dong. Nah, sini, lihat sini nih. Ba, ya, ta, ba, kemudian ya, kemudian ta. Baca. Ini, lihat sini baik-baik. Lihat sini baik-baik. Ini nih, ba kan? Ba. Ini huruf awal nih. Mau apa aja, alif sampai ya lah pokoknya ya. Alif sampai ya. Pokoknya kalau di depan kalimat, baca aja cuman tiga kemungkinan. Kalau enggak, a, i, pasti u. Ya, kalau enggak, a, i, pasti u, hidup ayu, baca harakat pertama dengan hidup. Kalau enggak a, i pasti u. Salah dikit enggak apa-apa, kalaupun harusnya ba jadi i, enggak apa-apa, ntar orang Arab benerin. Dan mereka paham, mereka ngerti komunikasi itu yang penting dipahami. Begitu keliru, dibenarkan. Misal, kita baca dengan harakat fathah, ba. Bait misalnya kan, bait nih, kita baca ini. Ini benar rumah, Anda baca bit tuh, dan lain di bit, dia paham rumah. Ya, tapi kan kalau kita punya feeling juga, mungkin buit, buit ya. Ya pasti dibacanya kalau enggak bak bi lah gitu kan. Ujungnya matiin supaya enggak susah, mati matikan dengan sukun. Hidup ayu mati syahdu. Hidup dengan syahdu, syahdu itu sukun. Sukun itu tenang. Kalau mau hidup, hiduplah teman perjuangan meninggal dengan tenang. Ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tanda ketenangan itu sukun. Sukun, sukun itu tenang dari kata sakinah litaskunu ilaiha. Sukun tenang. Kayaknya orang meninggal itu kalau belum meninggal kan mayit pakai tasdid. Mayitun, innaka mayitun wa innahum mayitun. Dalilnya Quran surah 30 ayat ke-30. Mayit, orang yang akan meninggal. Mayit, belum meninggal. Adul mayit. Nah. Adi mayit, akan meninggal. Gak usah marah. Kalau kemudian dia meninggal, datang maut namanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut, ini yang nyabut tasdid di sini. Tarik. Nafas kullu nafsin, ambil, naikkan ke atas. Siapa yang nyabut? Malak, malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Kul yatawaffakum, katakan setiap wafat, wafat itu dari yatawaffa. Yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Akan datang malakul maut, nyabut, dia bawa maut, makanya disebut malakul maut. Apa yang dicabut? Tasdid. Makanya begitu ini dicabut, tinggal sukun begini. Kalau sudah hilang tasdidnya, maitun, sukun, maitun, berarti sudah meninggal. Kalau mait, itu sudah meninggal. Dinaikkan ke keranda, jadi jenazah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ujungnya sukun. Kalau dimatikan, dibaca, ujungnya pasti mati. Sama dengan begini, ya. Bait, matikan aja. Bait, cepat. Ya, kemudian apa lagi? Masjid, walaupun harakat ujungnya un. Ya, baitun un misalnya, jangan dibaca unnya. Baitun, oh enggak, orang Arab enggak akan dengar bait. Masjidun, masjid. Makanya di Al-Qur'an pun ketika berhenti di akhir harakatnya enggak bunyi. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati kan? Padahal harakatnya u kan di akhirnya, enggak bunyi. Dari awal, bismillahirrahmanirrahim. Enggak mi, enggak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada. Pasti mati. Kenapa? Karena kita matikan. Kalau mati jadi sukun ujungnya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat nih, saya ajarin nih sedikit ya. Saya pengennya paham, jangan menghafal. Kalau paham lebih bagus, hafal dan paham itu lebih mulia. nasta'inu. Lihat sini. Ini harakatnya apa? Dhamma. Kalau kita wasal, maka ini panjangnya cuma dua harakat. Ya, dua harakat nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirat ihdinas sirat. Dibacanya ihdina, nyambung ke sini. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ini cuma dua harakat. Tapi karena kita jadikan sukun dan berhenti di sini, maka panjang ini berubah. Panjang dalam bahasa Arab disebut mad namanya. Mad. Mad. Kang imad, kang panjang. Ya. Maddun, panjang. Berapa panjangnya? Bisa dua, kalau mau pendek, hadar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa empat harakat, mutawasit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa enam harakat, tiga detik. Ya pakai detik kalau mau gampang. Harakat itu berapa sih? Fathahnya dipanjangin? Bukan. Ya kalau dua harakat, satu detik. Empat harakat, dua detik. Enam harakat, tiga detik. Setiap satu detik, dua harakat. Itu paling gampang belajar kekinian. Ya. Tiga detik. Ya. Enam harakat, tiga detik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah detik, setengah harakat. Ya. Satu detik, satu harakat. Satu detik, dua harakat. Dua detik, empat harakat. Tiga detik, enam harakat. Itu tinggal hitung aja. Satu patokannya, dua, tiga. Kalau pakai begitu gampang. Nah ini bisa dua, bisa empat, bisa enam. Ustadz, kan biasanya cuma dua. Kenapa empat dengan enam? Oh, empat dengan enam itu baru panjangnya. Baru dalam bahasa Arab disebut aridun, baru. Biasanya cuma dua, sekarang jadi empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, panjang nih. Baru nih panjang, saya baru dengar. Panjang, mad, aridun, baru. Kenapa dibaca jadi empat harokat, enam harokat? Kok baru panjangnya begini? Li, sebab sukun. Ada sukun di akhir bacaannya. Maka muncullah kalimat mad arid li sukun. Gitu cara memahaminya. Ya jangan diapalin, dipahami. Mad wajib mutasil, kenapa disebut wajib mutasil? Mad jaiz munfasil, kenapa disebut jaiz munfasil? Ada. Turunkan, turunkan, pahami. Kalau udah paham, enak kita. Ada si mad arid li sukun nih. Nah, si mad wajib nih, ada jaiz nih dan seterusnya, enak kita bacanya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca pakai kasrah, nista'in. Ya, nista'in ini bacaannya dari Bani Asad, Rabi'ah dan Bani Tamim, tapi kita baca harus menggunakan fathah. Kalau untuk kita. Ya, jadi bacanya apa? Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang fokus, saya akan berhenti di sini. Ya, saya tidak ingin Anda ditanya tadi belajar apa Ustaz Adi? Sukun. Wal ibadatu fil lughati. Saya sampai sini, nanti saya berhenti untuk berikan pengumuman. Wal ibadatu fil lughati min adh-dhillati. Yuqalu tariqun ma'bad wa ba'irun ma'bad ay mudhallal wa fi syar'i ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khauf. Wal ibadatu fil lughati adh-dhillah. Dan ibadah itu yang dimaksud dengan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk kita terjemahkan, terjemah bebas dulu ya. Ya Allah, kepada-Mu saja kami beribadah, menyembah, dan kepada-Mu saja kami mohon pertolongan. Ini kita bahas tafsir di sini dulu, nanti setelah itu saya terangkan makna kalimat per kalimatnya. Fokus sini. Yang dimaksud dengan ibadah, kata Syekh Ibnu Katsir, itu dzullah, merendahkan diri. Rendah. Jadi kita ini merasa rendah. Yang tinggi cuma siapa? Makanya Allah tidak ridha. Dan tidak akan pernah senang ada hamba yang merasa tinggi. Awas, merasa ilmu paling tinggi, merasa harta paling banyak, merasa jabatan paling tinggi. Itu Fir'aun itu pernah merasa tinggi sampai menyebut Tuhan, ana rabbukumul a'la, tenggelamin ke yang paling bawah. Jadi ketika orang merasa tinggi, ditenggelamin sampai yang paling bawah. Itu cara Allah tuh begitu. Ketika ada yang merasa kaya dengan hartanya, ditenggelamin, dilipat, likuifasi sama tanah, lipat, tenggelamin sampai yang paling bawah. Sampai enggak ketemu lagi tuh sifat tinggi itu. Tuh. Maaf ya, Fir'aun pernah begitu. Terus ente pengen ikutan. Saya katakan jangan bersaing lah, gak akan dapat. Korun pernah sombong dengan hartanya. Terus ente gak sekaya Korun pengen ikutan. Nekat tanda ya, gak akan pernah bisa menang. Dan makhluk yang paling benar-benar merasa tinggi itu iblis, setan turunannya. Itu mah udahlah, perfeksional lah, perfect lah dalam urusan itu. Urusan sombong itu sampai disebut di Quran. Aba wastakbar. Quran surah kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba, dia enggak mau sujud, was takbar, karena merasa tinggi, merasa hebat. Merasa hebat dia. Ditanya oleh Allah, Allah tuh Maha tahu, enggak nanya juga, udah ketahuan. Cuman supaya dia enggak ngeles ketika Allah katakan, "Kamu sombong nih." Dia bisa mengelak, "Enggak kok ya Allah." Untuk membuktikan itu, maka ditanya oleh Allah supaya keluar langsung di lisannya. Supaya malaikat mendengar langsung, Adam mendengar langsung, dan tidak ada hujah lagi bagi dia untuk mengelak. Maka muncul Quran surah ke-7 ayat 11-13. Makanya di sini nanti turun sebagai hukum pembuktian, diterapkan dalam kehidupan, ada persidangan, dibuktikan supaya terbukti, bukan klaim semata. Ada saksi, ada macam-macam, saksinya banyak. Jadi begitu ditanya, ayat 12 yang lihat fokus. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Hey, iblis. Kenapa kamu enggak mau sujud kepada saya saat saya perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, ente enggak sujud, semuka langit dan bumi enggak sujud, enggak akan menurunkan satu saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan. Saya tenggelamin kamu sekarang di neraka, tenggelam kamu, saya yang Tuhan. Kenapa enggak mau sujud? Keluar. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia, Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Enggak level yang api nyembah ke tanah. Kata Allah, bukan nyembah, ini hormat. Bukan masalah sujudnya, kamu melanggar perintah saya, kamu siapa? Kamu siapa mau melanggar saya? Kamu Tuhan. Kamu enggak sujud, enggak ada urusan dengan saya, tapi ini perintah saya. Qala fakhruj minna. Keluar kamu dari sini. Diusir. Diusir pun masih sombong, Anda bayangkan. Ada yang diusir Allah masih sombong. Tuh. Jadi jangan nyaingin iblis dalam persoalan kesombongan, enggak akan menang Anda. Demi Allah saya katakan, jangan saingan sama setan. Anda enggak akan menang. Ya, sampai kiamat, sampai habis kiamat enggak akan menang. Demi Allah saya katakan, tuan anak-anak ketawa, gak akan menang Anda. Adam salah, begitu dikeluarkan Allah dari surga, turun ke bumi, Adam tobat karena ngerasa salah. Allah, saya salah ya Allah, tobat, diturunkan kalimat tobat. Quran surah kedua, ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi, turun kalimat tobat, lantas Adam tobat. Saat tobatnya ngaku salah, saya zalim ya Allah, bahkan bentuknya jamak. Jamak itu apa? Dibawa ke istri juga, kan dengan istrinya itu beliau. Jadi maksudnya ya Allah, kalau saya salah istri pun saya. Jadi kesalahan istri pun kalau bisa ya Allah, ketika engkau memaafkan aku, ampuni pula dosa istriku. Makanya di Quran itu banyak menggunakan na untuk pesan. Hey, bersikap baik secara sosial walaupun itu berdoa. Jangan berdoa untuk sendiri. Jangan soleh sendirian. Doakan istrimu, doakan anakmu, doakan ibumu, doakan ayahmu, doakan musuhmu. Doakan lawanmu, doakan tetanggamu, doakan muridmu, doakan gurumu. Makanya pakai nak itu kami kita. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna anfusana, hablana, Rabbana hablana min azwajina. Nak kami. Ya Allah, kalaupun kau ingin ampuni saya, mohon ampuni juga istriku ya Allah, ampuni juga anakku ya Allah. Bagaimanapun dia adalah pasangan yang kau pasangkan denganku, mustahil kau titipkan kepada aku kecuali engkau menginginkan aku membuat dia saleh dengan izinmu. Maka ketika engkau ampuni aku, ampuni pula dosa istriku. Indah tuh. Merasa zalim, minta ampun. Iblis salah, enggak merasa zalim. Masih merasa benar aja. Jadi kalau ada manusia sekarang udah salah, tetap merasa benar, itu patut dipertanyakan. Dia manusia apa? Bukan saya yang bilang tuh. Ya, dia manusia atau hamba yang sedang dipengaruhi iblis. Kalau sedang dipengaruhi, cepat berlindung kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Cepat, sebelum tiba masanya iblis berlepas diri kepadamu. Awas, hati-hati. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika yang diikuti itu kemudian berlepas diri. Ketika disidang oleh Allah, ada yang mengatakan, ya Allah, karena dia saya ikut. Kata iblis, saya enggak ikutan. Saya itu enggak pernah maksa kamu, saya cuma goda. Salah kamu sendiri ikut. Iblis sendiri bilang, saya cuma goda, saya enggak maksa. Tuh, iblis tuh. Pintar tapi keblinger. Beneran. Jadi begitu disidang di hari kiamat, dia mengelak. Istabaru alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u. Ketika yang diikuti setan iblis itu berlepas diri dari yang mengikuti. Dipaksa, jangan sholat dulu, ayo kita nonton dulu, ayo kita makan ini dulu, ayo kita pesta, meninggal di situ. Yang ngajak ketika di sidang, yang diajak ya protes ya Allah, karena dia saya kemudian tidak sholat. Maka keluarlah wujud aslinya setan itu. Tidak ya Allah, saya kan enggak maksa, saya cuma ngajak. Salah dia ikut tugas, saya kan cuma bisikin doang. Alladzi waswisu fi, saya cuma bisikin di hati dia, salah dia sendiri ikut. Tuh, mau jawab apa coba? Iblis tuh begitu. Langsung tolak aja seketika. Jadi kalau saya dulu dari kecil tuh begitu, di pesantren ada bisikan-bisikan, iblis kamu akan menang. Gituin aja, terang-terang. Bahkan dulu pernah saya tantangin tuh. Saya pertama belajar silat waktu itu, semoga Allah merahmati guru silat kami. Ya itu waktu kecil belajar, malam-malam bangun tahajud kan. Dulu kan suka ada dengar radio Ardan kakak kelas tuh. Ya, tiba-tiba dia nampak kemudian di pohon itu. Wah, keluar kamar saya pohon mangga sebelah kanan. Jam 2 keluar, bisikan datang. Tuh, tiba-tiba nanti ada yang putih di atas pohon. Kita belajar silat siangnya, keluar kalau berani, jangan bisik-bisik. Gitu caranya. Cobain deh, gak akan keluar. Beneran saya katain. Bisik-bisik Anda mau tahajud malam-malam, awas depan pintu rambut panjang, katakan. Keluar kalau berani, gak usah bisik-bisik. Keluar kalau berani, gak akan keluar. Demi Allah saya katakan. Anda di sini tikap malam-malam, jam 2 keluar. Tiba-tiba ada bisikan, hati-hati pohon palem depan. Rambut panjang, awas bagian bolong minta sate 200 tusuk. Jangan bisik-bisik, keluar kalau berani. Keluar, gak akan keluar. Gimana kalau keluar Ustaz? Lari. Kalau mau kayak Umar ya lawan. Ah, ini ibadah tuzullah, rendah. Makanya kita dilatih merendah dalam salat, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang tinggi. Jadi gak usah merasa tinggi, punya ilmu biasa aja, di atas kita masih ada orang lain. Harta kaya, jangan dulu tinggi, punya kita itu biasa, punya orang masih di atas kita. Ya gak usah pamer-pamer, bikin status ini itu, pamer ini, pamer itu. Orang pamer itu hartanya masih sedikit. Kalau banyak gak akan pamer. Bukan pamer. Pengusaha kelas tinggi itu biasa ya tampilannya. Coba lihat yang sekarang orang paling kaya, Bill Gates misalnya kan. Tampilan biasa aja. Ya, si Mark Zuckerberg, cuma pakai kaos doang. Jalan biasa, santai, kadang filantropis jalan. Ini kalau orang kaya baru yang gak bisa kontrol, kadang-kadang jalan. Gini pakai Ferrari, panasin malam-malam, bisikin jalan, balapan sama taksi, bayar. Ini. Terus diupload foto, ya itu baru kaya. Karena dia upload itu yang dia punya. Ya kita itu lebih kaya. Orang kaya itu semakin kaya nggak akan menampakkan hartanya. Ini semakin nggak kelihatan, semakin kaya. Semakin nggak kelihatan. Ini kalau di dompet kelihatan isinya bisa dihitung. Yang di dompet nggak ada isinya, saking banyaknya nggak kehitung. Itulah gitu ya apologinya. Wah, itulah merendah, rendah. Makanya dilatih dalam saat ruku, sujud, ya. Makanya kalau habis sholat merasa tinggi, nah itu ada yang kurang tepat dengan sholatnya. Habis sholat, bagus ceramah, tapi kalau meneramahin orang dalam hal keburukan, itu yang gak bagus. Merasa benar sendiri, itu sedang tidak ibadah, karena ibadah itu zillah. Jadi kalau udah ibadah merasa benar sendiri, merasa tinggi dibanding orang, yang lain salah semua. Tapi kalau udah begini nih, 73 golongan, umat Nabi terbagi 73 golongan. Satu masuk surga, 70 udah neraka. Yang surga itu golongan saya aja, yang lain enggak. Nah itu bahaya. Itu paling bahaya. Ukurannya apa? Golongan Anda baru lahir kemarin, terus yang sebelum Anda neraka semua. Nah, kelompok Anda baru dibikin kemarin, sebelum Anda neraka semua. Kalau mau Anda ukur, ukur dengan ilmu yang benar. Ukur dengan ilmu, ada ukurannya, ada penjelasannya, ada pilihannya, ada manhajnya, ada mazhabnya dan sebagainya. Paham sampai sini? Nah, zullah, merendah. Kemudian kalau kita terapkan itu dalam konteks ibadah kepada Allah, maka yajma'u kamalal mahabbati wal khudu' wal khauf. Di sini saya berhenti. Sifat zullah itu bukan sekedar rendah ketika dipakai ibadah. Tapi saat dipraktekkan kepada Allah, sifat rendah itu mengumpulkan tiga sifat sekaligus. Satu, mahabbah, cinta. Cinta. Ini merendah itu sekaligus karena menunjukkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang cinta dengan yang belum cinta akan beda perlakuan. Anda ketika cinta dengan pasangan, tuh, rasa cinta menggebu. Sebelum Anda menikah, cinta sudah memuncak. Ya pasangan batuk aja pulang dari Kalimantan. Baru batuk dikit tuh. Baru batuk. Ya, habis menikah 3 tahun diimpus-impus belum pulang juga. Batuk pulang. Karena cintanya mengumpul. Sayang kenapa? Ah batuk aja. Oh enggak, kayaknya ada kenapa-napa deh. Cuma kenapa-napa? Kenapa-napa pesen tiket batuk doang. Hacin. Sayang kenapa? Sayang kenapa? Alhamdulillah. Ramukallah. Gitu kan? Ya, gitu. Itu begitu tuh kalau sudah mengumpul. Dan patuh, zullah, patuh, cinta itu patuh. Makanya orang-orang yang senang cinta, apa yang dicintai pasangan diikutin sayang. Sebelum menikah enggak senang kucing. Ya pasangan cinta kucing, ikut cinta kucing, ya kan? Pasangan cinta ayam, ikut cinta ayam, ya kan? Ya pasangan cinta monyet, ikut. Ya gitulah, ya kan? Diikutin tuh. Jadi kalau Anda benar-benar zullah kepada Allah, mahabbah datang. Di apa yang disukai Allah, itu yang Anda sukai. Allah cinta dengan kejujuran, Anda akan jujur. Allah cinta kebersihan, Anda akan bersih. Makanya ahli ibadah itu pasti bersih. Karena itu sebelum ibadah ada taharah namanya. Ada nazafah, ada taharah. Itu beda. Nadhafah bersih luarnya, taharah bersih luar dan dalamnya. Di luar kita wudu, kotoran kita bersihkan dalam hati kita. Makanya kalau orang selesai ibadahnya, mahabbahnya muncul. Apa itu mahabbah pertama? Salam. Assalamualaikum. Salam itu damai, cinta, tenang, nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipraktikkan dalam hidup, ke tetangga salam, ke teman di kantor salam, mahabbah muncul. Itu. Kemudian khudu', patuh. Kalau Anda benar hamba, patuh sama Allah. Patuh, kata Allah salat, salat. Kata Allah jujur, jujur. Ini aneh ini. Katanya hamba, tapi kehidupan sehari-hari melewati batas-batas hamba. Terakhir khauf, khauf. Khauf, sifat kekhawatiran yang dalam untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ada ar-raja wal khauf. Raja itu permohonan kebaikan, khauf, khawatir, takut ketika melanggar ketentuan Allah sehingga berharap rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sampai di sini dengan menyimpulkan bahwa paparan pertama dari Syekh Ibnu Katsir rahimahullah al-Imam menyampaikan yang pertama, ia menggunakan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua itu nasta'in, dibacanya menggunakan fathah, ujungnya sukun. Jika ada yang baca menggunakan kasrah, itu dari Bani Tamim, Bani Asad di antaranya. Kemudian yang paling penting di situ ada kalimat na'budu dari makna ibadah. Ibadah artinya merendah, dzullah, dan mengumpulkan sifat mahabbah, khudu' wal khauf, mengumpulkan sifat cinta, merendahkan diri dan takut. Ya, takut dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggarnya. Di orang-orang yang ibadah kepada Allah, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu baca Al-Qur'an, ciri keberhasilan ibadahnya ketika terkumpul dalam cintanya mahabbah yang ia praktikkan dalam kehidupannya. Ketika terkumpul khudu kepatuhan kepada Allah dalam setiap aktivitasnya dan terkumpul khauf jika dia khawatir melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal dicek berapa tahun usia Anda. Apakah selama kita ibadah ini mahabbah sudah ada dalam diri kita, khudu terpraktekkan dalam hidup kita, dan khauf sudah menjema dalam perilaku kita. Itu poinnya. Nanti pekan depan kita akan bahas per konteks kalimatnya. Kenapa menggunakan iyaka? Kenapa menggunakan na'budu? Kenapa menggunakan nasta'in? Dan saya ajarkan nanti satu kalimat, kalau dipraktekkan itu janji dalam hadis qudsi, maka apapun yang diminta seketika Allah akan kabulkan. Ya, seketika Allah akan kabulkan. Pembahasannya insya Allah pekan depan. Dan pekan depan ada kabar insya Allah ada salah seorang duta besar yang juga akan hadir. Ya, dan itu hari terakhirnya di Indonesia. Dia akan kembali ke negaranya. Ini duta besar baik sekali. Negaranya juga negara baik. Itu 20% penghasilan dari minyaknya itu disedekahkan untuk kepentingan dunia dan umat Islam pada umumnya. Dibagikan tuh umat-umat Islam di dunia dan sebagainya. Ya, nanti insyaallah pekan depan kalau tidak ada halangan dia datang, tapi saya tetap akan mengajar. Ya, saya sampaikan makna-maknanya dan kita ucapkan terima kasih ya sebagai bagian dari sahabat yang mungkin dia akan pulang terkenang kembali dengan kebaikan-kebaikan yang ada di negara kita insyaallah. Baik teman-teman, izinkan saya menyampaikan informasi pertama bahwa ada siswa-siswa yang telah lulus seleksi untuk ke Sudan. Besok insyaallah ba'da subuh kami akan briefing, berikan pembekalan. Dalam waktu dekat ini kementerian akan memberikan pengumumannya atas penerimaan Anda secara formal. Jadi itu diberikan langsung oleh pemerintahan wizarah dari Sudan. Insyaallah nanti akan menyusul juga dari Al-Azhar, beberapa negara yang lain. Dia akan briefing, nanti begitu keluar nanti akan diberikan penjelasan tentang cara untuk mendapat visa, keberangkatan, sampai situasi di sana. Yang kedua, kami menyeleksi juga ada 10 orang tidaknya untuk mendapat pelatihan imam, da'i, dan khatib langsung di Al-Azhar selama 3 bulan. Insya Allah kemungkinan berangkat di bulan ini, kalau tidak pertengahan di akhir bulan. Sudah ada terseleksi dari 500 orang, terpilih sekitar 9-10 orang. Nanti insya Allah yang lain kita akan susulkan. Tapi berita baiknya mulai nanti Desember saya akan dijamu di Al-Azhar oleh stakeholder Al-Azhar, imam besarnya, muftinya, bertemu dengan beberapa pejabat di sana dan diberi kesempatan untuk mengajukan apa saja yang dibutuhkan kira-kira di Indonesia ini, khususnya untuk lingkungan kita. Nanti salah satunya saya akan mintakan poin dikirimkan syekh-syekh khusus untuk memberikan pelatihan imam dan khatib. Ya, nanti datang insya Allah dapat pembekalan-pembekalan dan ada mungkin pengajaran bahasa Arab untuk tambahan. Nah, bagi teman-teman yang sudah tes untuk karantina, ya, metode 30 juz 30 hari, mungkin sudah diumumkan, nanti siap-siap untuk pelaksanaannya. Yang belum dapat jangan khawatir, karena nanti sebelum Desember, mungkin nanti awal bulan depan kita ada karantina akbar. Saya akan berikan rumus, karena saya sedang merumuskan buku baru sekarang. Jadi buku itu bisa dibawa, Anda tidak harus karantina di tempat kami di sini. Bisa di tempat Anda langsung, pedomannya kami kasih. Nanti dikontrol jarak jauh, nanti setoran tinggal datang di sini. Ya, nanti ada tiga ya di ATSR itu. Satu, pengenalan Al-Quran. Nanti saya coba siapkan video lah, jadi masuk ke situ dengan CD-nya. Yang kedua nanti hafalan, 30 juz, ya 30 hari, itu disusun di situ semua. Prakteknya, caranya, macam-macamnya dan sebagainya. Tambahan dari yang MZN kemarin, MZN itu baru cara-cara menghafal, belum teknis semuanya. Ini teknisnya nanti saya susun, saya sedang siapkan sekarang. Kemudian Anda bisa membuat di rumah Anda, misal dengan keluarga nih, 30 hari pengen menghafal Quran di rumah. Atau keluarga besar dikumpulkan, bisa ada di situ. Nanti tinggal perangkatnya dihubungi ke pusat sini, cek. Yang terakhir kalau udah lancar nanti, dikasih form murojaah untuk mengulang, nanti akan diberikan metode untuk angka. Ada nanti, untuk percepatan menghafal. Jadi tahu ini di mana, keberapa, dan sebagainya. Nanti kalau dibawa untuk mengajar, untuk nulis sesuatu, bisa cepat mendapatkan itu. Insya Allah, di bulan depan nanti, kalau tidak di awal, di pertengahan disampaikan. Desembernya kita wisuda. Ya alhamdulillah di akhwat ini, dari 15 yang daftar, 11-nya itu, atau 12, insya Allah selesai itu 30 juz. Ya, tiga ini sedang menyempurnakan. Ada tambahan. Ikhwan juga alhamdulillah hari ini capai 10 atau 12 saya lihat ya. Dan rata-rata insyaallah sudah pada baik, baik tinggal melancarkan. Jangan berhenti. Jangan berhenti ya. Kemudian khusus yang datang hari ini pakai bis dari Matlaul Anwar ya, dari Menes, dari Pandeglang, itu insyaallah kami hadiahkan dan sudah ada di mobilnya. Ya, tiga bis datang kami sudah hadiahkan. Di situ ibu ada mushaf At-Taisir khusus yang 10 juz. Ibu latihan dulu 10 juz. Saya lihat nanti tadi ada ibu-ibu ya, Masya Allah semangat tuh. Saya lihat usianya tuh rata-rata yang 40 tahun ke atas ya. Ada yang 50 tahun, ada yang lebih mungkin ya. Itu insya Allah cocok mushaf itu, karena tulisannya agak besar. Ada terjemahan, jadi ibu latihan menghafal 10 juz. Saya hadiahkan juga ada buku manusia insan, Ma'rifatul Insan ya, di situ untuk bacaan. Ada juga buku tulis bu, untuk ibu belajar taklim, jadwal-jadwal dengan kajian-kajian. Jadi kalau ibu lihat nanti di YouTube, atau sebentar lagi insya Allah kita launching TV kita, nanti di situ insya Allah ibu bisa catat sesuaikan. Nah, untuk jamaah di sini saya coba akan buat nanti, mudah-mudahan ada rezeki saya cetak buku tulis nanti, catatan penuntut ilmu. Jadi nanti Anda yang kajian tiap pekan, kita bagikan satu-satu buku catatannya. Di situ nanti ada catatan, ada bimbingan khusus sedikit. Jadi tiap pekan Anda bisa punya catatan sendiri, dikumpulkan di situ supaya dibuka-buka, itu aja bukunya. Dan jangan di campur dengan buku catatan utang atau yang lain ya, jauhin itu aja buat belajar. Ntar saya coba deh, mudah-mudahan bisa sebulan dicetak, jadi bulan depan bisa dapat ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ini yang sangat penting juga untuk para mu'allaf khususnya yang telah masuk Islam, istiqamah. Istiqamah ujiannya besar ya, tidak mudah, tapi insya Allah pelan-pelan nanti insya Allah kami akan coba buat satu khusus edisi untuk bimbingan para mu'allaf. Semoga dengan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saya kira yang saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan dan Allah berikan rahmat dan barakah untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa barik ala rasulika al-karim nabiyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una, alimna ma jahilna, waffiqna fima ta'allamna, waffiqna lin'amala ya Allahumma ta'allamna bihi. Allahumma waffiq mashayikhana, waffiq ya asatidhatana, waj'alhum minal mukhlasin, barik fi 'ulumihim, barik lana ya Allah fi talamizina, barik lahum fi 'ulumihim, warshidhum ya Allah lil 'amal bima ta'allamu. Allahumma irda 'anna ya arhamar rahimin, alhiqna bis salihin ma alladhina amta 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wa shuhada الصالحين وحسن أولئك رفيقا أصلح أحوالنا في الحياة الدنيا وتوفنا مسلمين حسن الخاتمة بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة ونوّل قلوبنا يا الله ونوّل قبورنا بنور القرآن وآخرتنا بتاج القرآن الكريم وتقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته